حقك من هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Adzim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu hadirin, kajian Al-Hikam yang baik hatinya telah kita simak bersama tilawah jama'i yang dipimpin oleh Ustaz Nizammu. Semoga Allah Subhanahu wa taala hujamkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang baik hatinya, selanjutnya kita akan simak presentasi Darut Tauhid Peduli yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kepala Cabang DTP Cipaku, Jakarta Selatan, oleh Ustaz Cecep. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Masya Allah, ini jawabnya belum 100% ibu-ibu. Bisa fokus dulu menjawab salamnya, karena hukum menjawab salam adalah wajib. Kita ulang sekali lagi bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga yang menjawab salam Allah mudahkan rezekinya, dimudahkan segala hajatnya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar pagi ini ibu semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ayo semangat ibu-ibu. Insyaallah hari ini kita menuntut ilmu. Dalam kesempatan ini saya mewakili dari DT Peduli, alhamdulillah kita 24 hari lagi menjelang Idul Kurban. Ibu bapak sekalian, kami mengadakan program kurban di mana di tahun ini dengan memberi nama yaitu Kurban Peduli Negeri. Ada 3 keutamaan. Yang pertama, insyaallah kami pastikan hewan kurban sesuai syariat. Yang kedua, memberdayakan peternak kecil. Jadi kami memiliki unit usaha yang namanya DTM, yaitu Desa Ternak Mandiri, di mana memberikan modal usaha bagi peternak-peternak kecil, ibu. Berbeda kalau misalkan ibu membeli di bandar-bandar, tentu keuntungannya itu untuk bandar-bandar. Tapi ketika nanti berkurban melalui DTM Peduli, insya Allah keuntungannya kita langsung bagi hasil kepada petani. Dan yang ketiga, kita sebar ke pelosok negeri. Mungkin kalau kita bisa lihat ya, di Jakarta ini satu kakak aja bisa menerima 3 bungkus daging kurban. Tetapi saudara-saudara kita yang di pelosok belum tentu, ibu bapak sekalian, setahun pun belum tentu. Kemarin sempat kita ada relawan hampir 10 tahun tidak ada yang berkurban di sana, bu. Itu di daerah Sulawesi di pedalaman, kita kemarin naik perahu ke sana. Masya Allah, di sana itu 10 tahun belum pernah berkurban. Nah, mereka sangat senang sekali. Nah, inilah ibu bapak sekalian yang mungkin ingin berkurban berbeda dari tahun sebelumnya. Insya Allah kita bisa memfasilitasi untuk ibu bapak sekalian. Boleh tanya nggak, bu? Pak, kira-kira kalau ada diskon, senang nggak kira-kira, bu? Apalagi ibu-ibu ya, kalau lebaran itu ada diskon 90% katanya. Masya Allah, langsung pada datang. Nah, ini kurban ini kalau secara matematika boleh acungkan tangan nggak? Yang tahu berapa jumlah bulu domba satu hewannya? Ada nggak yang tahu, ibu? Perang itu nggak berapa? Mungkin bapak-bapak ada yang tahu berapa jumlah bulu domba dalam satu ekornya? Jadi menurut penelitian, bulu domba itu sebenarnya itu salah kalau kita nyebut bulu domba. Sebenarnya itu rambut, karena kalau di Indonesia itu udah disebut bola bulu domba gitu kan ya. Jadi di setiap rambut domba itu ternyata ada pori-pori kayak seperti manusia, ada titik-titiknya. Jadi di penelitian itu berat domba yang 60 kg itu mempunyai 86 juta sampai dengan 106 juta bulu atau rambut. Kebayang enggak, bu, pahalanya? Dan Nabi bersabda, dalam setiap helai bulu domba terdapat satu pahala. Kebayang, bu, ya? Itu baru hitungan matematika manusia gitu. 86 juta sampai dengan 106 juta. Masya Allah pahalanya. Nah, gini ibu, membuka kesempatan. Saya ingin mengajak bapak sekalian dalam kesempatan ini cukup berkomitmen saja. Berkomitmen untuk berkurban. Dan mudah-mudahan kalau ada rezekinya silahkan nanti dilanjutkan berkurban. Kalaupun tidak ada rezekinya, insya Allah mungkin kita doakan tahun depan bisa berkurban. Saya ingin mengajak berkomitmen. Ibu tidak perlu bayar hari ini, minimal pembayaran berkurban ini adalah H-3 sebelum Idul Kurban. Jika ada waktu mungkin sekitar 21 hari lagi ya. Silakan ibu mau menyicil ataupun menabung dulu, dan mudah-mudahan nanti ketika mendekati hari H kurban sudah bisa melunasinya. Kita ada petugas, insya Allah dari sebelah Ihwan sudah ada petugas satu orang. Nah, ini di Ahwat juga sudah ada tiga orang. Boleh acungkan tangan yang berkurban, berkomitmen saja. Nanti kita catat namanya di absensi komitmen. Boleh acungkan tangan, silakan. Sebetulnya mau lupa-lupa kayaknya sepertinya, bu, ya. Yaudah, nanti insya Allah kepada petugas silakan untuk absensinya dibagikan kepada ibu-ibu. Teteh, silakan dibagikan saja. Ibu-ibunya kayaknya malu-malu untuk menulis mengacungkan tangan. Nanti nulis saja langsung di lembar komitmennya. Untuk bapak-bapak silakan, tugasnya bisa menawarkan mungkin yang berkomitmen. Insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu yang berkomitmen hari ini Allah memberikan rezekinya dan Allah bisa berkurban untuk di tahun ini. Ibu bapak sekalian, alhamdulillah yang selanjutnya asrama dari pesantren kita Azka Islamic School sudah mencapai hampir 95%. Berarti tinggal 5% lagi, ya, bu, ya. Kami membutuhkan dana itu sekitar kurang lebih 1 M. Nah, 1M ini untuk apa? Untuk finishing. Jadi di sana itu kita mesti memerlukan ada karpet yang kita perlukan, ada pembelian AC, ada kipas angin. Nah, ini gambar-gambar siswa kita yang ada di Asia Islamic School. Nah, ini program wakaf pembangunan asrama kita, alhamdulillah sudah 95%. Nah, kami mengajak juga nih ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, silakan yang mungkin nanti ingin menyalurkan sedekahnya bisa melalui wakaf dari asrama Darut Tauhid. Nah, ini ibu asramanya yang insya Allah kita manfaatkan untuk 297 siswa siswi, yaitu anak yatim dan duafa dari seluruh Indonesia yang kita berikan sekolah gratis di Azkia Islamic School. Nah, ini alhamdulillah ini proses pembangunan awalnya. Kalau sekarang alhamdulillah udah 95%, Bu. Dan selanjutnya program 2019 ini setelah beres asrama kita akan beralih ke masjid. Nah, ke masjid ini insya Allah di mana kemarin kita akan melakukan pelebaran. Ya, tadinya kapasitas hanya untuk 300 orang jamaah, dan sekarang kita targetkan bisa menampung 1000 jamaah. Karena di sana pun sudah ada rutin kajian bulanan, Ibu. Jadi selain di Alatif itu, kita sekarang ada tempat baru itu di Azkia Islamic School. Kalau Ibu ada waktu, boleh hadir juga di kajian di sana. Kalau di sana nanti ada kita di pesantren kita langsung. Jadi nanti kalau misalkan bada kajian, mau memanah juga bisa, mau berang di Empang juga bisa, Bu, ada disediakan. Dan itu ibu-ibu sekalian, ini ladang amal bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang menjadi program Darut Tauhid, kita hanya menyediakan ladang amal. Dan mudah-mudahan bagi ibu-ibu sekalian yang bisa memiliki atau apa ingin bersedekah, ya insya Allah bisa disalurkan melalui DT Peduli. Dan di belakang kita insya Allah ibu sudah ada warung Darut Tauhid dan juga informasi wakaf serta MQ Travel untuk informasi ibadah umroh ataupun haji, bisa mengunjungi booth yang ada di pintu keluar dari masjid Alatif ini. Demikian informasinya, ibu bapak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita simak bersama presentasi DT Peduli yang telah disampaikan oleh Ustaz Cecep. Bapak Ibu hadirin yang baik hatinya berkenan yang berada di belakang untuk bisa merapat ke depan. Panitia boleh izin untuk membantu memaksimalkan jamaah, mengarahkan untuk agar bisa maju ke depan. Kita maksimalkan tempat yang paling depan terlebih dahulu agar nanti jamaah yang datang terlambat tidak melangkahi Bapak Ibu jamaah sekalian. Sebelum kita ikuti kajian yang pertama bersama guru kita Ustaz Edi Abu Marwa MA yang akan membahas surat Hud ayat ke-15, kami sampaikan beberapa informasi diantaranya untuk kajian yang terdekat bersama guru kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar atau Agim, silakan dicatat tanggalnya pada tanggal 22 Juli 2019 pukul 18.00 sampai dengan pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Masjid Baitul Ihsan Komplek Bank Indonesia Jakarta Pusat. Dan kajian Al-Hikam terdekat di Masjid Al-Latif Persraya Blok M insyaallah kembali akan dilaksanakan pada hari Selasa 6 Agustus 2019 mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun beberapa kegiatan di Masjid Darut Tauhid Jakarta Jalan Cipaku 1 nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yaitu yang pertama kajian Ba'da Zuhur rutin setiap Senin sampai dengan Kamis bersama Asatidz Darut Tauhid Jakarta. Dan yang kedua kajian lepas kerja dengan materi Kitab Bulughul Maram bersama Ustadz Miftahuddin SHMAG setiap Senin pekan ke-1, ke-2, dan ke-3 mulai pukul 18.30 sampai dengan pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, diawali dengan buka puasa sunnah bersama. Dan yang ketiga, pembinaan tilawah Quran rutin diadakan setiap hari Sabtu di Masjid Darut Tauhid Jakarta mulai pukul 07 pagi sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya kajian muslimah rutin setiap Sabtu pukul 9 pagi sampai dengan pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat di Masjid Darut Tauhid Jakarta. Dan Darut Tauhid Jakarta bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia kembali akan menyelenggarakan donor darah pada hari Sabtu 20 Juli 2019 pukul 09 pagi sampai dengan pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang keenam, kami mengundang kepada jamaah sekalian untuk hadir dalam kajian spesial Mabit dengan tema Karena Kita Butuh, Karena Kita Butuh, Karena Butuh Kita Bersimpuh. Mohon maaf. Pada hari Sabtu sampai dengan Ahad mulai pada tanggal 20 sampai dengan 21 Juli 2019 mulai pukul 18.00 sampai dengan pukul 06 pagi keesokan harinya, bertempat di Masjid Darut Tauhid Jakarta, Jalan Cipoko 1, nomor 43 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya, Darut Tauhid Peduli pada tahun ini mengambil tema Kurban Peduli Negeri. DT Peduli memfasilitasi jamaah sekalian yang ingin berkurban sesuai syariah dengan memberdayakan peternak kecil tentunya, dan insya Allah kurban jamaah sekalian akan disalurkan ke pelosok Indonesia. Tunaikan kurban jamaah sekalian dengan mengunjungi gerai DT Peduli yang berada tepat di pintu masuk masjid ini. Jamaah sekalian yang baik hatinya, di antara sebaik-baik perbekalan untuk akhirat adalah membangun masjid. Alangkah besar pahala yang Allah, pahala orang yang turut andil membangunnya. Amalannya dicatat sebagai sedekah jariah. Pahalanya terus mengalir meski ia sudah tinggal di alam kubur. Kami mengajak pada jamaah sekalian untuk berpartisipasi dalam pembangunan Masjid Al-Hadi, Pesantren Darut Tauhid Serua, Tangerang Selatan. Silahkan bagi jamaah yang ingin berwakaf untuk mengunjungi gerai DT Peduli yang berada tepat di pintu masuk masjid ini. Jamaah yang baik hatinya, kembali kami sampaikan, bagi jamaah yang baru hadir, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang. Kami silakan untuk mengisi saf yang paling depan terlebih dahulu. Pun demikian untuk jamaah ikhwan yang masih berada di belakang, kami silakan untuk lebih merapatkan dan mengambil posisi saf yang paling depan. Mohon izin kepada panitia untuk bisa mengarahkan agar jamaah nanti yang datang terlambat tidak melangkahi Bapak Ibu jamaah sekalian. Bapak Ibu hadirin yang baik hatinya, siapkan hati, siapkan pikiran. Kita akan simak sajian ilmu yang pertama yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Edi Abu Marwa MA dengan tema atau mengambil judul Surat Hud ayat ke-15. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, semoga sehat. Amin. Semoga dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya, amin. Dan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, keturunannya saleh dan salihah, mulia sukses dunia akhiratnya. Yang belum dapat pendamping hidup, mudah-mudahan segera mendapatkan pendamping yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akan bahas tentang surat Hud, surat ke-11 ayat ke-15. Nah, dibacakan dulu oleh Qori. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu al-hayata الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Satu lagi, 16. Ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan hapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Alhamdulillah, ini ayat yang sangat penting. Sebenarnya semua juga sangat penting ya. Namun kali ini akan memberikan catatan khusus terhadap ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridu hayatad dunya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, wa zinataha dan perhiasannya. Nuwaffi ilaihim a'malahum. Kami sempurnakan, kami berikan penuh ilaihim kepada mereka a'malahum, atas usaha-usaha yang mereka lakukan. Pihak di dalamnya. Wahum dan mereka pihak di dalamnya la yubkhasun, tidak sedikit pun dikurangi. Ini ceritanya orang kafir. Kalau orang yang tidak beriman kepada Allah, dia ingin dunia, harus bekerja dengan sangat keras. Apapun yang dia dapatkan adalah hasil dari pekerjaannya. Kalau dia bekerjanya 10, maka dikasih 10. Kalau dia tidak bekerja, ya tidak dapat apa-apa. Itu orang kafir. Jadi alangkah lelahnya, karena apa yang dia dapatkan di dunia ini tidak cerita akhirat. Kalau akhiratnya kan tidak dapat apa-apa. Di dunia ini kalau dia pengen uang 100 ribu, ya harus bekerja sesuai dengan nilai 100 ribu itu. Nah, kita tidak seperti itu dijanjikan oleh Allah. Kenapa? Karena ada faktor lain khusus bagi orang yang beriman. Faktor lainnya apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah diduga. Itu bagi orang yang beriman. Jadi kita bukan hanya dari hasil pekerjaan, tapi Allah kasih hasil lain yang tidak pernah diduga dari pekerjaannya itu. Makanya dibedakan. Kalau untuk orang yang tidak beriman dalam surat Al-Ghasyiyah itu diungkapkan begini. Wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Wajah mereka, wajah-wajah pada hari itu tertunduk, malu, hina. Kenapa? Amilatun nasibah. Dia sudah bekerja dengan sangat keras. Bekerja keras tapi datang kepada Allah tertunduk hina. Bahkan akan segera dimasukkan ke dalam neraka padahal bekerjanya luar biasa kerasnya. Tapi ada wujuhi yauma idin na'imah. Ada wajah yang berseri mendapatkan karunia. Kenapa? Di sa'yiha radiyah. Karena dia usaha. ada bekerja, ada usaha. Dibedakan oleh Allah tuh. Amilatun nasibah, dia bekerja dengan sangat keras. Tapi wajahnya tertunduk hina di hadapan Allah. Tapi ada wujuhi yauma idin na'imah, wajahnya berseri-seri. Kenapa? Li sa'iha radiyah. Karena dia usaha. Nah, amal dengan usaha itu dibedakan. Makanya dalam haji ada sa'i. Sa'i itu usaha. Usahanya ya begitu. Dari Safa ke Marwa, Marwa, Safa, sampai kiamat rezekinya tidak pernah terputus. Coba kalau hanya ngandelin bekerja, dia lari-lari bekerja, dapat apa sih? Gak ada yang gaji juga. Tapi karena usahanya bukan ditujukan kepada dunia saja, ada dia yakin betul, Siti Hajar beliau, bahwa ada Allah, maka Allah berikan atas usaha lari-lari itu, berikan apa tuh? Air, air zam-zam. Dan air zam-zamnya tidak di antara Safa dan Marwah, jauh di antara pojok Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Di situ ada sumur, keluarnya di situ. Itunya usaha. Kadang tidak harus sesuai dengan sebab akibat. Ada orang yang jualan nasi uduk. Bayangkan, jualan nasi uduk bisa naik haji dengan haji termahal yang ada di Indonesia. Padahal jualannya nasi uduk. Kenapa coba? Karena dia punya banyak cabang. Di Jakarta, di Bandung, Surabaya. Ya, banyak cabangnya dia. Jadi dia berangkat haji dengan haji yang termahal. Tapi yang ingin saya ceritakan adalah nasi uduk yang di pinggir gang perumahan mewah. Ada ibu-ibu tuh jualan pakai meja pinggir gang perumahan mewah. Bayangkan dia bisa berangkat haji dengan haji termahal. Bagaimana ceritanya? Setiap hari setelah jualan nasi uduk itu, dia angkat uang 5.000. Ya Allah, saya kepengen banget berangkat ke Tanah Suci. Uang 5.000 ini gak seberapa. Entah kapan juga saya tidak tahu. Tapi sebagai wujud saya usaha menunjukkan saya kepengen, maka saya mau nabung. Sebab uang besar gak ada. Adanya ya inilah, ada sisa lebih 5.000. Masukin tuh ke kotak. Tiap hari begitu. Coba kalau ngandelin, dia kan kerja tuh jualan apa nasi uduk, setiap hari 5.000. Kira-kira pengen berangkat haji, kira-kira berangkat gak kalau ngandelin kerja dia? Rasanya sih enggak. 5.000, jangankan haji termahal, untuk reguler dapat porsi saja minimal harus 25 juta. Berapa tahun waktu yang harus dibutuhkan? Sudah kumpul, misal baru daftar, apakah langsung tahun itu berangkat? Enggak. Itu nanti 30 tahun kemudian baru berangkat. Sekarang nunggunya 30 tahun. Artinya usia beliau sudah 50 tahun, ngumpulin 25 juta berapa puluh tahun. Sudah berangkat, sudah ada 25 juta, harus nunggu lagi 30 tahun. Kira-kira berangkat gak? Rasanya mustahil. Tuh, kalau ngandelin kerja. Tapi dia bisa berangkat, tidak usah nunggu bertahun-tahun. Tidak nyampe 1 tahun, dia bisa berangkat. Hajinya termahal di Indonesia. Ceritanya gimana? Pengen tahu gak, Bu? Ibu, pengen tahu gak? Ada 5 orang. Bapak pengen tahu gak ceritanya? 3 orang. Udah nanti privat aja tuh 8 orang. Ibu-ibu pengen tahu gak ceritanya? Kasih tahu jangan ya. Kepo amat. Jadi suatu saat ada orang kaya yang dari komplek itu, suaminya nyuruh, "Bu, nyari nasi uduk, lapar jam segini, jam agak siang pokoknya." Kemana? Itu kan di ada, kan katanya ada yang jualan nasi uduk di gang gitu kampung. Katanya sih enak, tapi coba aja ibu beli dah. Ya udah, berangkat aja istrinya itu. Begitu nyampe dari belakang, karena udah siang, si ibu tadi yang jualan nasi uduk sedang angkat uang 5.000. Dia terhenti. Sambil diperhatikan apa yang dilakukan tuh si ibu tuh. "Ya Allah," kata ibu yang jualan tuh ini, "mudah-mudahan jadi jalan saya bisa berangkat ke tanah suci. Saya kepengen berangkat haji." Dalam lirih doanya. Gitu ya. Kemudian masukin uang 5.000. Ibu diperhatikan, bu orang kaya itu di belakang. Kemudian maju ke depan. Pas dilihat wajahnya yang jualan nasi uduk ini sampai meneteskan air mata. "Bu, nasinya masih ada?" "Oh, Neng, udah habis." "Oh, udah terlambat ya?" "Iya, tadi." "Terus gimana dong?" "Ya gimana lagi?" "Ya gak apa-apa, Bu." "Eh, Bu, mohon maaf. Tadi tuh ibu ngapain tuh ngangkat uang 5.000? "Oh, enggak, itu mah apa ya, enggak apa-apa. Enggak, pengen tahu aja sampai meneteskan air mata begitu." "Enggak, gini Neng, saya ini kan pengen kangen ke Baitullah. Saya puluhan tahun sholat menghadap Ka'bah, tapi saya belum pernah boro-boro megang. Lihat aja belum, ya di TV masih lihat, tapi kan enggak gimana gitu. Maksudnya ya saya pengen uang itu menjadi jalan saya bisa berangkat ke sana." "Oh gitu. Ya udah, enggak apa-apa, makasih Bu ya." "Iya. Pulang aja tuh Neng ini ke itunya, ke rumah mewahnya tuh." "Cerita, Pak, enggak ada." "Terus enggak, tadi cerita tuh jualan si Bibi itu yang jualan nasi uduk sampai meneteskan air mata. Emang kenapa? Emang enggak habis?" "Enggak, bukan. Dia tuh pengen berangkat ke tanah suci, tiap hari nabung 5.000. "Untuk apa?" "Ya untuk berangkat haji. Tiap hari sambil netesin air mata, ngangkat uang 5.000 disimpan di keropak." "Oh gitu ya." "Iya ya Bu ya. Rasanya kita juga belum berangkat, padahal kalau kita mau mah tinggal daftar aja. Kenapa kita enggak tergerak?" "Ya juga ya. Bu, kita berangkat aja haji. Coba kalau orang kaya kan enggak mungkin reguler. Cari travel yang bagus. Dicari, ketemu. Kita berdua aja, Pak. Siapa yang nanti yang akan ngelayani kita di sana?" "Oh iya juga ya. Coba aja tuh si ibu tukang nasi uduk itu, mau enggak dia nanti untuk ngelayanin kita gitu, kalau mau kemana kan gampang nyuruh-nyuruhnya." "Oh ya cobalah, disampein lah. Bu mau enggak?" "Dia enggak bisa jawab, netesin air mata. Kira-kira ngajak si ibu tukang nasi uduk ini suruh berangkat haji, hajinya bareng enggak dengan dia travelnya, sama enggak?" "Sama, enggak mungkin pakai reguler." "Kira-kira kamarnya dipisahin enggak tuh di mana gitu?" "Enggak juga. Karena tujuannya untuk dampingin, kalau ada apa-apa gampang nyuruh, kan begitu tuh orang kaya." Belum juga nyampe satu tahun, disa'iha radiyah. Karena usahanya itu yang Allah ridhoi, tidak mesti harus cocok dengan sebab akibat dia kerja hasilnya berapa, gak mesti. Itulah hebatnya Allah kasih sayangnya kepada orang yang beriman. Maka di situ ada peran, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah ngasih rezeki dari jalan yang tidak diduga. Makanya ini untung bagi kita orang Islam. Kalau orang kafir, orang yang gak beriman, tadi itu nuwaffi ilaihim a'malahum, aku akan berikan kepada mereka atas usaha, atas kerjanya mereka. Dia kerja senilai 100 juta Allah kasihkan, tanpa dikurangi sedikit pun. Kira-kira capek gak bu? Capek luar biasa. Kalau semuanya baru Allah kasih, kalau dia bekerja sebesar itu. Dan ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illan nar, dan mereka itu yang kerja kemudian di Allah kasih sesuai dengan kerjanya, karena tidak beriman kepada Allah, Allah tidak kasih lebihannya itu, bahkan hanya terputus di dunia. Jangan berharap mereka ingin pahala dari Allah di akhirat, kecuali illan nar, kecuali neraka. Itulah yang dimaksud wujuhu yauma idin khashi'an amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin ainiyah laisa lahum ta'amun illa min dari' la yusmin wa la yughni min ju'. Wajah mereka wajah tertunduk hina karena usaha yang keras itu. Tasla naron hamiyah, masuk ke dalam neraka yang panas. Tusqa min ainin aniyah, kemudian diberi air yang sangat mendidih. Laisa lahum ta'amun illa min dari, bukan makanan, tidak juga bikin hausnya hilang. Na'udzu billah. Makanya kita bersyukur kepada Allah, Allah sudah memberikan karunia iman Islam, karunia percaya kepada Allah. Sebesar biji zarrah pun kepercayaan itu jangan sampai hilang. Kenapa? Karena inilah yang akan menjadi bekal, namanya bitokoh, kartu, nanti menghadap kepada Allah. Tatkala amal-amal kita sedikit, tapi begitu ada bitokoh tauhid, maka inilah yang akan memberatkan timbangan kebaikan. Insya Allah, mudah-mudahan tetap terjaga sampai akhir hayat, husnul khatimah. Makanya begini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Yabna Adam, wahai anak cucu Adam, tafarrag, luangkanlah waktumu li ibadati, untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Amla, aku penuhi sadraka, dadamu ginan dengan kekayaan. Wa asudda faqrahu, dan aku tutup kepakiran dia. Wa ilam taf'al, dan jika tidak dilakukan meluangkan waktu untuk beribadah, malaktu yadaika, maka aku penuhi kedua tanganmu syuglan dengan kesibukan. Walam asudda faqrahu, dan aku tidak menutup kepakirannya. Sibuk, pergi pagi, pulang petang, kerja, habis kerja bisnis, lupa keluarga, lupa anak, sibuknya luar biasa, tapi gak kaya-kaya. Banyak kira-kira orang begitu. Allah tidak tutup kepakirannya, hidupnya selalu kurang. Belum tentu yang selalu kurang itu uangnya sedikit. Banyak orang yang uangnya banyak tapi selalu kurang. Ada orang pengennya ditraktir mulu, ya, padahal dia bekerja yang nyaris gak ada waktu. Kalau diajak saya, kita jalan-jalan mancing yuk, mancing kemana? Ke sana, ke laut. Ya, oke, siap. Udah di laut, nyewa perahu mancing segala macam, kan butuh biaya. ngeluarin uang gak? Enggak. Itu padahal kerjanya itu pergi pagi pulang petang ke, sampai malam abis-abisan. Ketika ditanya Pak, jarang sekali ada di rumah. Pokoknya kalau ketemu sama grup mereka itu ya, kalau makan udah pasti jarang ngeluarin uang. Pengennya itu dikasih aja terus. Ya, hati-hati tuh. Ini ada yang salah. Salahnya apa? Begini. Mangkana yuridu hayatad dunya wa zinataha. Kalau orientasinya dunia, wa zinataha dan perhiasannya. Ketika ada orang pengen rumah. Saya pengen rumah, kenapa emang? Ya, biar gak ngontrak, biar hidup layak. Kan begitu tuh ceritanya. Biar gak ngontrak, biar hidup layak. Kira-kira kalau motivasinya itu tuh ada kaitannya dengan akhirat gak? Kalau motivasinya biar tidak ngontrak, biar hidup layak, ada kaitannya dengan akhirat gak? Gak ada. Kalau itu yang menjadi motivasinya, apa? Maka dia harus bekerja untuk mendapatkan rumah. Nanti kalau pas hasil pekerjaannya itu dia baru dapat. Maka solusinya apa? Nyari ke developer. Ini rumah berapa? 400 juta. Kemudian ngajuin ke bank, DP-nya sekian, 30%. Wow, DP 30% aja udah repotnya minta ampun. Sisanya berapa? Sisanya terolah kurang lebih 300 sekian juta. Cicil ke bank 15 tahun. Kira-kira jadi berapa tuh? Jadi 600, jadi hampir 700 juta tuh. 15 tahun. Dia gajinya 5 juta. Cicilannya sebulan 4 juta. Supaya masuk ke bank, dia markup itu gajinya jadi 10 juta. Padahal gajinya berapa? 5 juta. Jadi tersisa aslinya 1 juta. Karena di markup, maka bank meng-ACC. Bank juga sebenarnya tahu. Ya bodo amat lah, itu urusan dia. Ini dia. Ujungnya apa? Setiap bulan harus ngeluarin uang 4 juta selama 15 tahun. Kemudian dia hidup dengan uang 1 juta. Saya baru paham, pantes gak mau neraktir. Karena yang dibawa cuma 1 juta, itu pun dipotong koperasi 300 ribu. Dipotong macam-macam, sehingga cuma bawa uang 500 ribu. Sibuknya luar biasa. Gak pernah ada waktu luang yang benar-benar luang. Kalau lebaran tuh, 2 hari udah masuk lagi. Habis lebaran 2 hari masuk lagi itu. Ente ngapain aja sih? Kayak kagak. Waktu gak punya. Uang gak punya juga. Hidup tuh ngapain kok begitu, kata saya. Utang banyak. Ini ada yang salah. Emang gak dosa itu? Nyicil ke bank itu, riba itu dosa gak kira-kira? Udah dosanya dapat. Makanya harus dirubah mindsetnya itu. Kalau pengen rumah, jangan karena motivasi dunia, jangan. Harus dikaitkan dengan motivasi akhirat. Insya Allah Allah bantu. Gak mesti itu harus nyicil 15 tahun tuh, enggak. Kalau dikaitkan dengan motivasi akhirat. Apa tuh motivasi akhirat? Askinuhun, kalian bikinkan rumah untuk mereka. Itu dalam surat At-Tolak, baca aja surat At-Tolak. Jadi kita tuh disuruh bikin rumah, jangan satu, kata Allah. Askinuhun, bikinkan rumah untuk mereka. Mereka itu satu atau dua? Banyak, lebih dari 3. Nabi rumahnya berapa? Nabi itu kalau kita ke Madinah, di Madinah ada museum. Museum Nabi itu ada maket rumah Nabi, replika. ada rumah Siti Aisyah, ada rumah Hafsah, ada rumah beliau tuh rumahnya di Madinah aja ada 11. Bayangin itu. Dihitung sepanjang itu ngelilingi Masjid Nabawi saya hitung banyak juga rumah Nabi ya. Di Mekah ada berapa rumah beliau? Di Mekah ada rumah beliau. Pertama Maulid Nabi itu kelahiran beliau. Yang kedua, rumah dengan Siti Khadijah, begitu keluar Marwah ada tiang listrik, itulah rumah beliau dengan Siti Khadijah. Lah kita punya rumah cuma satu. Ganyunah itu. Askinuhunna. Bikinkan rumah untuk mereka. Begitu, Pak. Kalau baru punya satu belum cocok dengan yang diperintahkan oleh Allah, bikin tiga lagi. Siapakah penghuninya? Siapa kira-kira Bu penghuninya, Bu? Bikinkan tiga lagi kan harus banyak ya. Ya carilah penghuninya, terserah Bapak. Jangan nanya ke saya. Penghuninya anak-anak yatim gitu ya. Yang ya pokoknya anak yatim. Ada punya rumah di puncak tuh. Banyak orang-orang Jakarta punya rumah di puncak. Begitu baru bikin ditengok seminggu sekali. Sudah agak lama sebulan sekali. Sudah agak lama lagi 6 bulan sekali. Sudah lama bertahun-tahun setahun sekali. Saya ketemu orang yang jaga, Pak, ini yang punya siapa? Ini orang Jakarta udah lama bertahun-tahun enggak pernah nengok dia. Terus, Bapak kenapa tinggal di sini? Disuruh. Saya tiap bulan digaji sama dia. Mau bayangin tuh, digaji sama dia. Dianya mah jarang nengok, jarang menikmati, rumahnya bagus, ada pemanas, ada kolam renang. Pokoknya mau besarnya luar biasa, istana ini rumah. Yang punyanya stres. Si Emang dan si Bibi itu kalau pagi-pagi berenang gaya lumba-lumba. Bersender di sofa yang panjang. Kaki ke atas, ada kopi, ada susu. Istrinya bikinkan roti bakar. Enak benar ya, digaji dia. Saya bilang ke yang punya, Pak, ngapain enggak itu? Hanya tukang kebun tuh yang disuruh di sana. Udah mendingan Hafiz, Hafizoh, suami istri suruh tinggal di situ. Adain tuh anak-anak santri yatim, suruh dia tinggal di situ. Tetap digaji juga, tapi insya Allah rumahnya berkah. Jadiin rumah tahfiz. Daripada kosong begitu, hisabnya berat. Coba nyiksa lagi. Tetap yang beres-beres santri nanti. Ujungnya dia jadi punya rumah tahfiz, ngalir tuh. Walaupun dia jarang baca Quran, Allah kasih pahala. Karena menjadi jalan para hafiz, para santri baca Quran tiap hari. Luar biasa. Harusnya begitu, punya rumah tuh. Jadiin rumah-rumah tahfiz. Banyak para hafiz yang gak punya rumah, suami istri, mas mau gak tinggal di rumah saya, digaji, gak usah kerja, beres-beres gak usah, pokoknya mas sesuai dengan profesinya, digaji sebulan misalkan berapa, tapi tolong ajarkan ini Al-Quran, saya mau nempatin santri di sini 5 orang, 10 orang ajarin ya, nanti yang beres-beres santrinya aja. Kan begitu tuh, mantap banget tuh. Udah pahala dunia dapat, akhirat dapat. Dunianya kan dia tetap keurus rumahnya. Askinuhunna. Kenapa pengen punya rumah? Karena saya ingin melaksanakan perintah Allah suruh bikin rumah. Nah itu tuh, taat gak? Yang kedua, kenapa pengen punya rumah? Karena saya pengen nyenengin ibu bapak saya. Kan kalau saya punya rumah sendiri, ibu lebih seneng, bapak lebih seneng. Daripada saya ngontrak, dia kan kepikiran juga. Terus saya mau bikin satu kamar khusus untuk ibu bapak kalau berkunjung ke rumah saya. Mau saya ada beliin kasur yang bagus, pokoknya pakai AC, pokoknya mau saya senengin. Kira-kira bagus gak begitu? Bagus banget. Satu, pengen melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, pengen bakti kepada orang tua. Terus apalagi? Saya kepengen ya nyenengin keluarga saya. Supaya dia tidak pindah-pindah, sekolahnya tidak pindah-pindah juga. Ibadah gak kira-kira itu? Insya Allah ibadah, dan itu yang diperintah. Terus apa lagi? Nanti kalau ada anak yatim, saya mau mau undang lah, mau syukuran hadir anak-anak yatim. Pokoknya di rumah ini insya Allah ada anak yatim yang saya muliakan. Nah, mindset itu yang harus ada. Nah, kalau mindset itu ada, insya Allah Allah turun tangan untuk mewujudkannya. Dan itu yang disebut dengan apa? Boleh jadi wayarzukhu min haitsu la yahtasib. Allah beri jalan dari yang tidak diduga. Tapi satu catatan. Jangan riba, hindari riba. Insya Allah Allah kasih. Beberapa tahun yang lalu saya punya rumah riba tuh. Saya udah kepikiran banget itu, udah 4 tahun berjalan. Selama 15 tahun berarti berapa tahun lagi itu? 11 tahun lagi. Tiap bulan 4 juta, itu tuh cerita saya, tuh ceritanya itu 4 juta tuh. Ya Allah, gimana saya? Ini supaya selesai utang saya nih rumah. Gak mungkin saya di 11 tahun lagi, sudah berat banget nih saya ngejalanin hidup nih. Tiap hari, tiap bulan itu hanya untuk dia aja tuh. Akhirnya saya ke Mekah, umroh, doa, pulang, 3 bulan kemudian alhamdulillah selesai rumah yang sisanya 11 tahun lagi terbayarkan. Alhamdulillah. Begitu, selesai. Gimana caranya? Pulang umroh saya iklanin, dijual. Iya, dijual. Kenapa dijual? Ya Allah, saya mau pengen taat, gak mau riba. Itu tuh motivasinya. Harus motivasi ibadah. Masa saya harus 11 tahun terus menerus riba? Saya pengen lunas hutang karena pengen taat aja ke engkau. Kau kan maha kaya. Emang dibuat sih sebabnya. Tiba-tiba datang uang 2 karung gitu, saya juga takut. Iya, kalau uangnya lembaran, gimana kalau receh? Lagi tahajud sujud, tiba-tiba blok aja ada 2 karung. Uang recehan, bisa mati saya. Allah bikin sebabnya, itulah usaha. Di sa'iha radiyah. Tapi usahanya yang harus Allah ridhoi. Selesai, beneran. Itu selesai. Yang harusnya 11 bulan, 3 bulan selesai. Gimana caranya? Saya jual. Jual, dah. Saya gak punya rumah dong. Enggak, tetap ada. Saya iklanin, ternyata ada yang beli, sisanya untuk bank, lunas, sisanya untuk bikin. Tetap. Bahkan lebih bagus tuh daripada rumah yang kemarin. Itu tuh Allah yang melakukan itu. Dan tidak mudah untuk jual murah, jual rumah zaman sekarang. Apalagi sesuai dengan yang kita inginkan, gak mudah. Tapi kalau motivasinya bukan semata-mata dunia, kaitkan dengan ketaatan kepada Allah, insya Allah Allah berikan jalan. Ini hal yang harus ada. Sebab kalau tidak, dia akan diberikan apa kata Allah? Malaktu yadaika syuglan walam asudda fakrahu. Aku berikan dia sibuknya luar biasa, kerja, walam asudda fakrahu, kepakirannya tidak aku tutup. Bahkan dalam hadis sahih lain, rawahu Imam Ahmad, ini hadisun sahihun, mangkanatid dunya hammahu. Barang siapa yang cita-citanya dunia, hamma itu adalah hamma yahummu hamman, kemauan yang kuat, niat atau tujuan, atau alhumum juga kesedihan. Barang siapa yang menjadi sedih karena dunia, begitu. Atau hamma juga barang siapa yang kemauan kuatnya dunia itu. Pokoknya saya harus punya mobil. Itu untuk apa tuh mobil itu? Nanti dulu saya ditanya AA. Beli mobil, ya. Untuk apa itu mobil? Saya juga bingung jawabnya. Itu apa ya? Ya, untuk dikendarain aja. Jangan. Harus ditanya dulu. Baru saya pahami itu setelah saya renungi. Kita pengen punya, saya pokoknya hamma. Hamma itu keinginan yang kuat. Saya pengen mobil. Ya terus untuk apa itu mobil? Kalau hanya untuk sekedar ingin menunjukkan orang sukses, ingin menunjukkan banyak uang, apalagi pulang kampung supaya orang-orang kampung melihat kita sukses. Kalau itu tuh pasti gak ada kaitannya dengan akhirat, bahkan dosa itu, riya. Makanya dalam hadis disebutkan mangkanatid dunya hammahu. Barang siapa yang keinginan kuatnya adalah dunia, maka Allah berjanji. Rasul yang bersabdanya, faraqallahu alaihi amrahu. Maka Allah berai. Cicilan gak pernah lunas. Makanya saya gak masuk akal tuh. Kita orang Islam punya cicilan 15 tahun tuh gak masuk akal saya itu. Kayak yang gak punya Tuhan. Bener gak? Itu mah orang kafir dong. Dia kan saya kerja, ya sesuai dengan hasilnya. 15 tahun baru kebayar. Kan begitu ceritanya. Kalau kita orang Islam, yang punya Allah Maha Kaya, harusnya mintalah kepada Allah yang Maha Kaya itu. Ya Allah, gak mungkin saya harus 15 tahun dalam utang. Tapi kalau menjadi orientasinya, cita-citanya, pengen rumah, pengen mobil, dunia semata, maka farraqallahu alaihi amrahu. Allah cerai-beraikan urusannya. Gak pernah tuntas kecuali kalau sudah waktunya. Cicilannya selesai 15 tahun baru selesai. Yang kedua, waja'ala faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan fakir di antara kedua matanya. Yang ada di dua matanya adalah minta, pengen dikasih, pokoknya faqrahu, fakir. Orang fakir itu pengen dikasih terus. Enggak ada dalam benak pikirannya untuk ngasih. Kalau kumpul-kumpul makan mau bayar pura-pura ke toilet. Sebentar ke toilet dulu. Harusnya kalau orang yang mental kaya, siapa yang bayar? Saya yang bayar. Harusnya begitu tuh. Enggak usah, saya aja yang bayar. Harusnya rebutan kalau pengen diberikan Allah rezeki yang luas. Tapi orang yang mentalnya miskin, fakir, maka dia jangankan bayarin, niat aja enggak. Bahkan cenderung menghindar. Ntar ya ke toilet lama banget. Udah keluar, udah gitu. Ini udah dibayar belum? Udah selesai tadi. Ya udah, makasih ya. Emang niatnya enggak, ya niat bayarin gitu. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kataba lahu. Dan tidak akan datang dunia kepadanya illa ma kataba lahu, kecuali apa yang Allah tuliskan untuknya. Maknanya ada dua. Satu, kita 4 bulan kan sudah selesai ya. Rezeki kan sudah selesai tuh. Jodoh, usia dalam kandungan ibu di dalam usia 4 bulan sudah selesai. Jadi selama hidup saya akan minum berapa ribu liter, sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Akan menghabiskan beras berapa juta ton, ditulis. Beras sekian ton, air minum sekian ribu liter, gula sekian ton, cabai keriting, cabai merah, bawang merah, detail banget tuh rezeki dia. Saya tidak akan meninggal sebelum saya menghabiskan yang ditulis itu. ada orang tabrakan, cedera tabrakan, semuanya meninggal kecuali satu orang, dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit yang satu orang ini semuanya meninggal di tempat, dikasih susu satu gelas. Setelah minum air susu satu gelas, meninggal. Kenapa dia gak meninggal di tempat aja? Karena dalam catatan Lauhul Mahfuz, dia masih ada jatah satu gelas susu di rumah sakit. Emang siapa yang mau minum itu susu? Di dalam catatan Lauhul Mahfuznya rezeki dia. Maka setelah susu itu diminum, maka meninggallah dia. Nah begitu tuh. Kita punya beras bertonton di gudang, tapi kalau dalam catatan Lauhul Mahfuznya sudah habis, selesai, gak akan makan beras yang bertonton itu, walaupun dalam catatan kita itu adalah punya kita. Makanya alhamdulillah kita gak dikasih tahu. Bayangkan kalau dikasih tahu catatan di Lauhul Mahfuz itu, begitu nengok tinggal 1 kilo lagi, saya yakin gak akan hadir ke sini. Mendingan tinggal di rumah aja tahajud, di rumah baca Quran. Kenapa? Ya Allah, jatah saya tinggal 1 kilo lagi. Mungkin gak lama lagi, cuma berapa jam lagi, berapa hari lagi. Kan begitu. Untung tidak dikasih tahu, jadi kita bisa beraktivitas segala macam. Kenapa orang meninggal? Pertama, jatah rezekinya udah habis. Yang kedua, memang umurnya aja udah harus segera menghadap kepada Allah. Jadi dia tidak akan dapat rezeki kecuali sesuai dengan yang dicatat saja. Ada orang yang rezekinya satu ini, satu gelas. Kemudian ada teko, maka luberannya itu bisa untuk orang lain. Rezeki dia tetap aja satu gelas. Yang dimakan, yang dipakai, itu yang kekal adalah yang dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalaupun pengen punya rezeki kekal, wakaf. Tadi sudah disampaikan masjid di Darut Tauhid Serua, lagi bangun masjid dan lagi butuh karpet. Ini karpet nih, ada anak penghafal Quran 300 orang lebih, tambah dewan gurunya yang setiap hari insya Allah baca Quran, butuh karpet. Wakaf insya Allah. Kita memang tidak baca Quran misal, tapi kalau mereka baca Quran di atas karpet yang mereka duduki, maka pahalanya mengalir untuk siapapun yang menjadi jalan. Gitu ya, tidak Darut Tauhid ya, karena lagi serba darurat, karena kemarin kan disampaikan retak bangunannya sehingga dipercepat bersesuai asrama, lagi butuh karpet. Nah itu, jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang tadi tuh. Maka nakid dunia hammahu farakallahu alaihi amrohu wa ja'ala faqrohu baina ainaihi walam ya'tihi minad dunia illa ma katabalahu. Dunia tidak akan datang kepada dia kecuali yang sudah dituliskan. Yang kedua, dia akan diberikan oleh Allah sesuai dengan pekerjaan dia itu tadi itu. Dan tadi kan sudah ditulis. Yang kedua, dia bekerja 1 juta akan diberikan 1 juta. Memang sudah begitu hukum alamnya. Kalau hanya cita-citanya dunia, makanya lelahnya luar biasa. Tapi sebaliknya, wa man kanatil akhiratu niyatahu. Barang siapa yang akhirat niat. Mindsetnya, pikirannya dikaitkan dengan perintah Allah, dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah, dikaitkan dengan berbakti kepada orang tua, dikaitkan dengan pengen nyenengin keluarga, dikaitkan dengan pengen memuliakan anak yatim, orang miskin. Maka kalau itu yang menjadi orientasinya, jama'allahu amrohu, Allah selesaikan urusan dia. Kayak tadi tukang nasi uduk, pengen berangkat haji, kalau ngandelin kerja dia, puluhan tahun belum tentu berangkat sampai mati. Tapi jama'allahu amrohu, Allah selesaikan dia pengen berangkat haji. Tidak usah nunggu bertahun-tahun, bahkan dia berangkat dengan ongkos termahal yang ada di Indonesia. Jama'allahu amrohu. Kenapa? Ya Allah, saya pengen berangkat haji, nyempurnain keislaman saya. Itu ketaatan itu kepada Allah. Jama'allahu amrohu. Sebab ada orang juga yang berangkat ke sana karena malu. Kenapa berangkat haji? Malu, teman-teman kantor saya udah berangkat. Nah, itu namanya apa? Haji, malu-maluin. Makanya pulang haji gelarnya dua. Haji-haji. Haji-haji masih gapleh. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan kaya dalam hatinya. Mental kaya itu awal dari Allah akan memberikan kekayaan. Mental kaya itu cirinya tadi, gak mau diberi. Memberi pengennya. Kalau ada kesempatan, pengennya memberi. Ini mental kaya itu begini. Ada mahasiswa dikasih uang misalkan 100 ribu. Kemudian teman-temannya udah berjalan sekian hari, tersisa uang 20 ribu. Ada temannya datang, kita makan-makan di kafe yuk, ngopi. Ah, dari mana? Uang 20 ribu. Enggak mau. Enggak punya uang. Saya takdir dong. Enggak mau. Kenapa? Karena dia punya uang 20 ribu. Jadi dia fisik uang. Tapi kalau mentalnya kaya, kita ngopi yuk. Ayo, saya traktir ya. Iya, kopi. Mbak, kopi ya. Berapa ini? Empat orang. Ya, traktir aja. Saya traktir kopinya aja ya. Kopi berapa? Empat orang, 3.000, 3 kali 4 berapa? Ah, gitu ya. Masih ada kan? Tersisa. Bayarin. Terus dia gak ada lagi. Sudah uangnya tinggal 20 ribu. Tapi pengennya apa? Naktir orang. Tapi kalau mental miskin, jangankan 20 ribu. Dia punya uang 1 juta pun gak mau. Itu mental miskin. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Dan yang dahsyat adalah wa atathu ad-dunya wa hiya raqimatun. Dan Allah akan datangkan dunia kepada dia wa hiya, dan dunia itu rogimatun. Apa itu rogimatun? Dalam tafsir hadisnya dijelaskan dalilatun tabi'ahu lahu rogimatun. Maksudnya apa? Dalilatun hina dina. Dunia merasa terhina kalau tidak datang kepada dia. Dan Allah suruh. Atau tabi'ahu lahu. Mau suka ataupun tidak, mau sukarela ataupun terpaksa, maka Allah perintahkan kepada dunia untuk mendatangi dia. Hebat ya kira-kira itu? Hebat itu. Dipaksa oleh Allah dunia agar datang kepada dia. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mindset kita, pola pikir yang ada dalam pikiran, dalam hati kita, ketika menginginkan sesuatu, kaitkanlah itu kepada perintah, ketaatan kepada Allah. Maka kita harus hakul yakin, karena ini sabda Nabi, maka insya Allah dalam waktu tidak begitu lama, Allah wa atat hudunya wahya rogimatun. Itu yang disebut lisa'iha. Tetap harus berusaha, tapi Allah tidak membatasi kepada hasil atau apa yang dilakukan dia saja. Itulah Siti Hajar dengan peristiwa sa'inya. Sa'i itu usaha. Sofa bersih, marwa puas. Sofa, marwa, marwa, sofa. Rezekinya tiada, terputus sampai hari kiamat. Bahkan bukan dari jalur Sofa dan Marwah, bahkan jauh. Sofa Marwah ke Ka'bah kan jauh, lumayan itu. Justru dari jalur yang tidak pernah terpikirkan sedikit pun akan keluar air zam-zam. Tapi itulah Allah, karena beliau yakin kepada apa yang diinginkan untuk memenuhi perintah suami suruh tinggal di situ. Yang kedua, dia punya anak, harus menjaga anaknya dengan sebaik-baiknya, karena itu perintah Allah. Karena dikaitkan dengan perintah Allah, itulah Allah tunaikan janjinya. Tapi kalau hanya dunia, ya sudah terputus. Jangan berharap akan ada jalan yang tidak disangka-sangka. Ya sesuai dengan kerja keras dia aja. Inilah karunia Allah bagi orang-orang yang beriman. Bahkan menurut Ibnu Qayyim menjelaskan hadis di atas, beliau berkata, muhibbud dunya la yanfaku min thalathin. Orang yang selalu orientasinya kepada dunia, ini penting sekali ya, karena ini akan memberikan dampak yang besar. Maka kata Ibnu Qayyim, hammun lazimun, dia akan diberikan kesedihan yang terus menerus. Yang kedua, wata'bun daimun, akan diberikan kelelahan yang terus menerus. Capek fisik, capek pikiran, capek hati, beda. Kalau capek fisik, tidur, bangun, fresh lagi. Tapi kalau sudah capek pikiran, capek hati, susah dicari obatnya. Dan yang ketiga, wahasratun latun qadi. Wahasratun merugi, tidak pernah henti. Itulah kata Imam Ibnu Qayyim terkait dengan hadis dari Zaid bin Thabit itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Allah karuniakan hati pikiran kita untuk senantiasa mengkaitkan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah begitu. Baik, begitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan boleh, jarang-jarang saya buka pertanyaan. Baik, disilakan jamaah sekalian bagi yang ingin bertanya. Masih ada waktu. Ada yang bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz bilang kita harus mempunyai mental kaya. Apakah itu bagus buat buat ditanam dalam diri kita? Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Justru itulah yang harus dihadirkan. Mental kaya itu adalah mental yang selalu ingin memberi tangan, selalu kan orang kaya begitu. Bukan, maksudnya apa? Orang yang kaya hakiki itu karena uangnya ada, dia selalu pengen memberi. Sama kita di pesantren, tanya kepada santri, ini kitab siapa yang mau bayar, mau beli? Mau beli atau mau gratis? Orang yang mental miskin pasti pengen gratis. Ya, maka angkat tangan pengen gratis. Itu gak satu pun santri angkat tangan. Kenapa? Karena sudah tahu ilmunya. Sebelum dikasih tahu, kalau santri baru nih pada masuk mau dibagiin kitab, coba siapa yang mau gratis dibagikan kitab, pasti rata-rata hampir 100% mereka angkat tangan. Gitu ya. Tapi kalau udah kelas 8, kelas 9, gak ada satupun yang angkat tangan. Kenapa? Sudah dikasih tahu. Kalau kita pengen nerima terus, nanti sampai kapanpun kita akan pengennya diberi terus. Terus kapan kita mau memberinya? Muzaki itu adalah memberi. Kalau mustahik itu adalah menerima. Apakah pengen selamanya jadi mustahik? Makanya harus disiapkan dulu, ibarat wadah nih. Kalau wadahnya lebar, sudah disiapkan, maka akan menerima air banyak, wadahnya sudah siap. Tapi kalau wadahnya kecil, ketika air banyak, dia tidak bisa nampung tuh wadahnya. Nah itu pentingnya. Jadi dia tidak mau selalu pengen diberi, pengennya walaupun belum punya uang, pengennya memberi, itu mental kaya. Selalu optimis, mental kaya tuh. Kemudian kalau mental miskin begini, bu, kapan berangkat haji? Boro-boro. Kapan berangkat haji? Ini aja cicilan belum kebayar. Kemudian potongannya banyak banget gaji. Padahal berangkat haji itu coba dengan apa kita bisa berangkat ke tanah suci? Dengan apa coba? Dengan pesawat. Atas izin Allah. Rata-rata orang yang berangkat ke sana itu tidak bayar sendiri, kata AA. Rata-rata diongkosin oleh orang lain, hampir 80% lebih. Diongkosin oleh siapa? Kalau yang berangkatnya istri, diongkosin suaminya, diongkosin oleh anaknya, oleh orang tuanya, kan gitu. Yang ongkosinnya mah belum tentu berangkat itu. Karyawan ada 20 orang berangkat, itu diongkosin sama bosnya, bosnya enggak berangkat. Rata-rata hampir 80-90% itu orang-orang yang diongkosin. Gak mesti kita punya uang sendiri. Makanya kalau ditanya kapan berangkat haji, insya Allah tahun depan. Tahun depannya tuh kapan? 2020, 2024, 2000. Kapanpun adalah tahun depan. Tapi ada optimisme, insya Allah kita akan berangkat. Walaupun kuotanya harus nunggu 30 tahun, gak apa-apa. Itu mah urusan manusia. Kalau harus berangkat mah berangkat aja, gak mesti nunggu kuota. Jangan juga jadi pesimis itu. Pak Ustadz, banyak yang nanya, haji tahun ini berapa tahun? 30 tahun, Bu. Waduh, 30 tahun. Berarti Ibu gak bisa berangkat haji dong. Nah, itu namanya mental miskin. Harusnya optimis. Insya Allah. Itu kan kuota ini urusan pemerintah saja. Kalau Allah mau mah tetap aja bisa berangkat, banyak kok yang bisa berangkat, gak harus nunggu kuota. Tiba-tiba harus berangkat aja, ada yang ngongkosin. Dan dimudahkan juga itu kuotanya. Saya baca ini ya, di jurnal haji ada haji keselip, haji kejepit. Saya baca di jurnal haji, beneran. Haji kejepit tuh, atau haji keselip. Kalau uang keselip wajar. Ini haji keselip. Gak daftar. Ini udah lama terjadinya. Saya baca di jurnal haji ya. Suatu saat beliau ini nganterin orang jamaah dulu ya. Ngantri. Karena ikut ngantri di pemeriksaan imigrasi, kedorong oleh jamaah yang lain, rut masuk, lolos dari imigrasi. Di dalam, udah di dalam kaget, saya pengen lihat pesawat. Akhirnya ngantri juga tuh di pesawat. Oh iya, pesawatnya ini, kedorong lagi tuh, kedorong sampai di atas pesawat. Bingung nyari kursi, ada kursi pramugari, duduk di situ. Pak, silakan duduk di kursi yang sudah disediakan. Oh, Mbak, saya nggak punya kursi. Oh, Bapak guru ya. Ya sudah, duduk dulu sini ya. Dan lalu lalang gitu. Pesawat sudah take off. Mau diperiksa dokumen. Satu-satunya yang nggak bisa nunjukin dokumen dia. Pak, dokumennya mana, Pak? Kan tadi udah bilang saya nggak punya kursi. Bapaknya serius. Iya, saya kan keselip ke sini, kedorong. Yang benar aja, Bapak. Iya, ribut itu di dalam pesawat. Akhirnya ada ketua kloter, dilihat, udah saya kenal itu. Udah gak apa-apa, orangnya polos emang, tapi baik. Ini dia bukan teroris. Udah, udah nanti ceritanya dilanjutin nantinya. To be continued. Insya Allah. Terima kasih, wallahu alam. Yang benar pasti dari Allah, yang salah dari kekeliruan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. Walaupun minggum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Edi yang telah menyempatkan kami. Mohon izin panitia untuk bisa membantu mengarahkan jamaah yang masih berada di belakang. Mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis ilmu dengan paling depan, Allah berikan kemudahan, Allah bukan kepahaman, dan Allah ujamkan hidayah untuk kita semua, amin ya Allah. Hadirin kajian Al-Hikam yang baik hatinya. Bagi yang ingin umroh bersama guru kita Agim, silahkan catat tanggal keberangkatannya, tanggal 24 dan 25 November 2019, atau silahkan kunjungi websitenya di www.mqtravel.co.id. Dan bagi yang ingin liburan, DT Wisata Hikmah DT Jakarta menyediakan program Wisata Hikmah Berkah dengan tujuan Turki, Uzbekistan, Maroko, Spanyol, dan ziarah ke negeri para nabi, yaitu Yordania, Palestina, dan Mesir. Nikmati perjalanan penuh berkah dengan spirit MQ di dalamnya. Wisata Hikmah, ikhtiar meraih keberkahan sepanjang perjalanan. Silahkan kunjungi websitenya di www.wisatahikmah.id. Ayo merapat. Mana yang baik? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika ya Rabb wa syukrika wa husni ibadatik. Berkahi majlis ini ya Allah. Bukakan hati kami agar dapat mengenalmu ya Allah, menjadi hamba yang yakin padamu. Karuniakan kepada kami hati yang selalu ingat padamu, lahir yang selalu patuh padamu. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Kita baca dulu yang kemarin, nomor 204. Diulangi dulu satu yang kemarin ya. Ustaz Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam halaman 150 pasal ke-204. Rubbamastahyal 'aribu ayyarfa'a hajatahu ila maulahu liktibaihi bimasyiatihi fakaifa la yastahi ayyarfa'aha ila khaliqatihi. Ada kalanya seorang arif itu malu meminta hajatnya kepada Tuhannya karena merasa puas dengan kehendaknya. Maka bagaimana tidak akan malu minta hajatnya kepada makhluknya. Inti dari pernyataan beliau ini, ada kalanya, jadi tidak selamanya ya, ada kalanya seorang yang sudah yakin ke Allah tuh malu untuk minta-minta dunia. Karena selama ini juga tidak ada yang kurang dari Allah. Dia sudah puas dengan semua pemberian Allah. Nah, kalau kepada Allah saja kadang malu, apalagi kepada makhluk yang tahu tidak punya apa-apa. Jadi sangat, intinya dari pernyataan ini adalah orang yang yakin ke Allah itu tidak akan minta-mintalah kepada makhluk. Tidak akan berharap dan bersandar kepada makhluk, karena makhluk itu tidak punya apa-apa kecuali sekedar yang Allah titipkan. Tidak tahu apa-apa selain Allah, yang ilmu yang Allah berikan, dan tidak mengerti apa-apa, tidak punya apa-apa dan tidak berdaya kecuali Allah yang menguatkan. Nah hadirin, jadi makin kenal ke Allah bahwa Allah lah pemilik, penguasa, penentu segala-galanya, makin tidak nafsu berharap dari selain Allah. Karena tahu selain Allah itu adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak bisa membawa manfaat tanpa izin Allah. Dan tidak juga bisa membawa mudarat tanpa izin Allah. Jadi orang yang banyak berharap ke manusialah yang paling tertekan hidupnya. Iya kan? Halo? Ibu kan menderita karena terlalu berharap dari suami, Bu. Makin banyak berharap, makin gelisah. Makin bersandar, makin sengsara, takut kehilangan. Tenang saja. Allah pencipta kita tahu persis segala keperluan dan harapan kita. Dan dialah yang menggenggam apapun yang kita inginkan. Tidak bisa datang tanpa izin Allah. Apapun. Ma'asobaka min hasanatin famin Allah. Karunia apapun datangnya dari Allah. Ingin anak soleh, pasti Allah yang membulak-balik hati. Ingin suami baik, pasti Allah yang membulak-balik hati suami. Apapun, apapun. Ingin tenang, hati ini milik Allah. Ingin sehat, jasad ini sepenuhnya lahir batin dikuasai Allah. Ingin hafal Quran, lah otak ini pun Allah yang menciptakan. Ingin apa? Dek, ingin apa? Ingin jodoh? Apalagi jodoh. Jodoh itu pasti Allah yang menentukan. Sama akhwat kan mau nikahnya? Setiap akhwat itu ciptaan Allah sepenuhnya. Lahir batinnya dalam genggaman Allah. Hatinya juga dikuasai Allah. Tidak bisa dia jatuh cinta. Kecuali Allah yang menjatuhkan cinta padanya. Jadi, gimana nih umur saya sudah gini? Tidak ngepek umur. Allah tidak pernah terhalang oleh umur. Lah yang menciptakan umur Allah, yang menentukan jodoh Allah. Masa gara-gara umur kehalang? Gak mungkin. Tapi wajah saya misalkan ada yang nyebut wajah saya kurang cakep, penghina. Ini wajah bukan wajah kita, ini wajah ciptaan Allah, desain Allah. Terbaik menurut ilmu Allah untuk kita. Apakah ada kaitan wajah dengan jodoh? Tidak ada. Kalau yang cakep-cakep aja yang dapat jodoh, atuh kita gimana? Buktinya kita juga ada jodohnya. Iya, tapi sama yang gak cakep juga. Ya itu udah ngepas. Serius. Kalau pasangan kita kecakepan, pasti kita disindirin terus itu. Supir suruh masuk gitu. Padahal suaminya, memangnya supir profesi yang jelek. Jangan buruk sangka ke Allah. Dek, ingin jodoh? Mau tahu amalannya? Berbanyak istighfar. Baca surat Nuh ayat 10, 11, 12. Di sana ada. Sok, pengen apa lagi? Dek, pengen apa? Pengen nikah lagi? Apa, mau apa? Cepat. Pengen utang lunas? Demi Allah, satu-satunya yang menguasai rezeki hanyalah Allah. Tidak ada lain yang lain. Allah buka kebuka, Allah persulit sulit, Allah tutup-tutup, Allah ambil pasti akan keambil. Mau tahu pengen utang lunas? Berbanyak istighfar. Itu bukan kata-kata saya. Itu ada di surat Nuh ayat 10. Fakultus tagfiru rabbakum innahu kana kafara yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wa banin. Tuh, Allah akan membanyakan harta dan anak. Suruh banyak istighfar. Sok ibu-ibu mau apa? Sebutin. Bukan saya yang mengabulkan. Saya juga banyak keperluan. Ayo cepat. Tidak ada. Ibu mau apa? Sok apa-apa sebutin. Ngacung. Apa bu? Pengen naik haji. Berat naik haji. harus digendong oleh Haji Berat ya. Pengen ibadah haji ya. Harus ada haji yang ridho dinaikin, Bu. Maksudnya digendong, hadirin. Haji itu mutlak dengan Allah. Bukan dipanggil ya, diundang. Kalau dipanggil yang maha kuasa, tidak sempat hajinya. Ada yang suka minta didoakan, ah, kalau AA haji tolong doakan supaya saya segera dipanggil oleh yang maha kuasa. Itu maut. Tapi saya tidak punya uang, tidak ada kaitan uang dengan undangan Allah. Kalau Allah mau mengundang kita ke tanah suci, nanti Allah buat jalannya. Macam-macam. Ada yang dikasih uang, ada yang dibalikin hati orang supaya ngongkosin, ada yang dapat hadiah. Hadiah itu tidak ada yang diundi aslinya. Orang ngambil undian itu adalah ngepas kepada yang ditetapkan Allah bakal diundang. Jadi bukan kepintaran undian, tidak. Kemarin ada di sebuah perusahaan, saya diminta ngambil undian. Ini yang bakal kepegang, insya Allah yang sudah ditetapkan, mudah-mudahan ditetapkan Allah bakal berangkat ke tanah suci. Gak usah pakai tegang, jangan iri. Nih, bismillah. Makhrajan warozakohu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah lapangkan dari kesempitannya. Kegelisahan, kegundahan, hati yang sempit, nyesek perasaan, blam. Wa min kulli doikin makrojan, Allah beri jalan keluar. Dari persoalannya, dari harapannya, dan Allah datangkan rizki yang tidak diduga-duga. Jelas, Bu? Sok, satu lagi. Apa, Bu? Ingin apa? Cepetan, siapa tuh diijabah? Ya, ingin punya rumah? Semua rumah adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang sebetulnya yang ngontrak, yang memiliki sama saja, nebeng. Mau istana, mau apartemen, mau kontrakan, sama itu milik Allah. Manusia cuman, ngaku-ngaku, dah. Dan tidak dibawa, benar? Mau rumah yang besar, yang sedang, atau yang kecil? Yang berkah, hadirin. Yang membawa kebaikan yang banyak dan langgeng kebaikannya. Mau rumah mewah, sederhana, atau yang biasa aja? Hah? Rumah yang nyaman, ya. Gimana saya weh jawab mahadirin, kan saya yang ceramahnya. Yang sesuai dengan kadar keimanan kita. Kalau Nabi Sulaiman punya istana karena imannya sudah mantap, tidak ada masalah. Tapi kalau imannya lemah, punya yang bagus, jadi sumber masalah. Ujub, takabur, riya, jadi sumber penyakit. Padahal nyicil 20 tahun. Cicilannya belum lunas, dosanya sudah lunas. Bonus? Apa? Oh, mau punya rumah, Bu? Mau tahu amalannya? Apa? Sholat yang khusyuk ya. Wasta'inu bisabri wassalah. Gini ya, jangan mendahului jawaban saya. Sholat, sesudah sholat yang baik, baca Quran minimal satu hari satu juz. Karena memang sunahnya khatam satu bulan sekali. Kemudian perbanyak sholawat, ingat kepada perjuangan Rasulullah SAW dan bersholawat. Kemudian istighfar dan wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah selalu nolong orang yang senang menolong. Banyak sedekah. Sedekah itu bukan hanya uang, kullu ma'rufin sedaqatun. Semua kebaikan itu sedekah. Kan ada yang kalau meninggal, kalau mau dihidupkan, ya Allah izinkan saya hidup sebentar saja hidup dan saya akan sedekah. Nah, sedekah itu bukan ngasih uang saja. Itu salah satu di antaranya, tapi akan berbuat kebaikan yang banyak. Ada yang akan ditanyakan tentang hal ini? Tidak ada. Ibu teh gimana? Ada yang mau ditanyakan? Boleh nanya? Memang saya. Nah, saya tidak boleh ngomong gitu, ya. Iya, Bu. Gitu harusnya. Karena pernah ada seorang cerita ini, seorang istri goreng nasi ternyata gosong. Aduh, maaf Pak, ini gorengnya. Gak apa-apa tuh Bu, masalah kecil, gak apa-apa. Tenang aja suami teh. Terus ditanya oleh anaknya, Pak, kok Bapak ngomongnya enak aja terus? Oh nak, nasi gosong tuh gak ada yang bahayanya bagi kita. Tapi kata-kata yang tidak enak itu bahayanya. Nasi gosong tuh tidak akan melukai kita nak. Kata-kata yang bisa melukai. Apa bahayanya nasi gosong? Kalau kita ngomong gak enak, hati ibu akan terluka. Silahkan Bu. Saya tidak mau melukai hati ibu. Nanti lagi ya pertanyaannya, ya udah gak apa-apa. Baik. Ya bolehlah satu bonus, biasanya sesudah satu jam pertanyaan ya. Silakan. Berkaitan dengan materi yang dibahas ya Bu, karena orang yang hadir mengharapkan pembahasan materi ini. Silakan. Nah, misalnya udah kita udah melakukan semua yang sesuai dengan surat Nuh ayat 10 ya. Ulangi. Oke. Kita melakukan, jangan libatkan saya Bu, Ibu ya. Kalau kita itu berarti saya bersama Ibu. Misalnya ya. Kita punya satu keinginan. Jangan Bu, jangan nyebut kita Bu. Ibu sudah paham belum? Kalau kita itu berarti saya dengan engkau. Ini nanti jadi fitnah. Maaf ya Ak ya. Ya gak apa-apa. Misalnya saya punya sepeda. Nah, gitu Bu. Iya Bu, maaf astaga. Saya punya satu keinginan yang sangat amat diinginkan. Yang keras. Dan insya Allah keinginan ini adalah keinginannya akhirat ya. Iya. Saya sudah melakukan misalnya seperti yang tertera. Sudah melakukan tertera itu ya, istighfar gitu Bu. Iya, maksudnya di surat Nuh sedekah. Sedekah, salat. Tapi belum dapat juga. Belum dapat juga. Boleh saya tanyakan salatnya khusyuk tidak? Nah, itu pertanyaannya. Agak susah sih, ya. Nah, ya jadi agak susah juga terkaburnya. Lah, orang pinjam uang aja pada khusyuk, Bu. Kan ada juga yang datang ke rumah mau pinjam uang, semuanya khusyuk tuh. Sebetulnya malu sekali, tapi saya harus ungkapkan. Kami benar-benar dalam kesulitan. Khusyuk, tidak ada ketidakcocokan antara wajah, tutur kata, hati. Tapi dengan sholat kita mah beda. Kita mah kata-kata mungkin bagus, gerakan bagus, hati tidak. Dan Allah tahu hati kita. Istighfar juga, astagfirullahaladzim. Tidak seperti orang tobat. Lihat orang minta maaf yang asli. Maafkan saya Bu. Saya mohon maaf. Kan gitu? Coba maafin. Kan gak enak begitu liatnya, benar? Jadi boleh jadi kita baru sibuk dengan amalan lahiriah, belum serius dengan amalan hatinya. Itu yang jadi masalah. Gitu? Makasih ya, Kak. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya nomor 205. Silakan Ustaz. Idza tabasa 'alaika amrani fanzur athqalahuma 'alan nafsi fattabi'hu fa innahu la yathqulu 'alayha illa ma kana haqqan. Jika kabur bagimu dua hal, maka perhatikan mana yang lebih berat terhadap hawa nafsu, maka ikutlah, sebab tidak akan terasa berat terhadap hawa nafsu kecuali yang hak. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengilhamkan di hati kita, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, menang orang yang mensucikan jiwa itu dan merugi yang mengotorinya. Untuk mengenal nafsu, lihat saja, nafsu itu tidak menyukai apa yang Allah sukai, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Ya, tes ya, jujur, nafsu sukanya tahajud atau tidur? Gini, nafsu kita sukanya kita tahajud atau tidur we? Gitu. Ya, hari ini saum ya, ayum bid, 3 hari di tengah bulan. Nafsu kita suka nggak kita saum atau mending makan aja? Mana yang disukai nafsu, baca Quran atau baca WA? Khusyuan mana? Sholat atau dandan, Bu? Jelas kan? Jadi ibu teh nafsu wae, Bu. Orang yang diperbudak nafsu dalam taat juga. Coba taraweh maunya 11 rakaat, 23 rakaat. Dan kita mah tidak terlalu pusing dengan dalil. Yang penting cepat, begitu kan, Bu? Imam mau yang bacaannya panjang, udung juga ditanya, mau yang pendek dan ringkes, Bu. Jadi kita benar-benar kalah oleh nafsu. Dan kita nyerah saja, begitu saja. Mau sholat al-a'la atau inna-a'toina. Semuanya aklamasi. Mantap jawabannya, bulat. Karena tidak ada keraguan memilih nafsu. Pas ngeluarin dari dompet 2 lembar, 100 ribuan dan 10 ribuan. Yang mana yang dibenamkan? Kita menganggap musibah ya sedekah 100 ribu. Sedangkan sekali ke mall, nonton, jajan 100 ribu tuh ringan saja. Tapi kenapa infak, mikir, ini kan saya bisa hitung dari sini nih, ya, udah ketahuan kurang lebih berapa rata-rata, coba. Yang hadir bulan kemarin 1137 orang, yang terkumpul dana 20 juta, berarti lumayan ya, 20 ribuan, 2 ribuan. Kalau 2.000, 2 juta, oh 20.000, wah lumayan lah, ada peningkatan ya. Karena dulu mah sekitar 10 juta, jadi 10.000. Atau ada yang 2.000 mah tetap ada, hanya ketilep oleh yang 100.000-an. Hadirin sekalian, nafsu enaknya nawar atau sedekah sama tukang dagangan? Nawar, kita mah bukan tidak boleh nawar, tapi kalau tukang dagang untungnya dikit dan kita tahu itu untungnya sedikit, Dan kita beraninya memang nawar sama dia. Kayak tukang sayur gitu. Udah mah bekal enggak laku sebagian. Ditawar, untungnya tidak seberapa. Kenapa kita pergi ke supermarket gak berani nawar? Dasar nafsu. Halo? Nah, kenali nafsu kita tuh tidak menyukai ketaatan. Jadi gimana caranya? Gampang. Teori mah. Jadi nafsu itu cuman bisa ngebisikin saja. Kalau dilawan oleh kita, dia tidak berdaya. Tidak bisa mencelakakan atau membuat kita menjadi sulit. Tidak, seperti begini nih. Coba nanti tes pada waktu kotak infak lewat, ya. Pastikan nyari ya. Coba saya mau ngetes keimanan dulu. Kalau ada 2 lembar 100 dan 20.000, yang mana yang dimasukin? Jujur-jujur, yang jangan terlalu soleh, yang asli. Hadirin yang asli dulu ya, nanti sesudah ceramah baru ditingkatkan. Yang mana? 20. Sekarang jadi 3 lembar 125.000. Berapa? 5. Dari segi jujurnya sudah baik ya. Sekarang ditambah lagi rezekinya jadi 127.000. Nah, 2 hari. Jadi kita mah tetap nyari yang paling kecil. Coba nanti ya, lawan. Ketika mau masukkan 2.000, tidak ya, ambil 100.000. Ya Allah. Allah. Pasti nyesal. Kenapa tidak dari dulu biasa sedekah begini? Tuh udah suudon. Begitu hadirin, lawan saja. Mau baca Quran pasti pengen dikit. Mau sudah 1 halaman, tambah 1 halaman lagi. Dia nurut kok. Udah 1, kagok. 2 lembar. Aduh, 2 lembar. Gak usah ngomong gitu, paksa ke diri. Bisa pak? Bisa. Sama, mau sholat tahajud. Aduh, bangunnya bangun. Ini kan kurang 5 menit. Tidak, bangun. Bangun dia. Karena kalau kita sudah punya tekad, semua mengarah ke sana. Contoh, kunci hilang. Kalau sudah tekad, saya harus nyari kunci. Itu segala kemampuan jadi ada. Neng, di mana kunci? Jadi nanya, benar? Tadi saya kesini nih, coba saya ingat-ingat. Di mana? Jalan bergerak, tangan mencari, mata melihat, telinga mendengar. Gara-gara kita nyari kunci, semua kemampuan kita mengarah ke sana. Sama kalau mau tahajud juga, saya ingin jadi ahli tahajud. Nanti tidak sadar kita bekal cari informasi apa keutamaan tahajud. Cari informasi orang-orang yang ahli tahajud seperti apa kehidupannya. Apa janji dari Allah untuk ahli tahajud? Bagaimana tahajud yang benar? Kita jadi puter beker, benar? Kita siapkan sajadah, kita tidur lebih awal. Gara-gara kita punya tekad, kemampuan kita akan mengarah ke sana semua. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang sungguh-sungguh kepada Allah, Allah lebih sungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalannya. Nafsu itu kalah bu oleh kesungguhan. Kita enggak melakukan karena memang enggak sungguh-sungguh. Cirinya itu bangun tahajud tenang, tenang. 5 menit pas garisnya di sini ya. Jarum panjang. Itu standar tipuan setan tuh ya. Pasti angka 12 baru saya bangun. Memang nanti angka 12, tapi jarum pendeknya angka 6 ya. Barusan juga saya ke situ kegoda, Bu. Ada makanan gitu. Asapi enakan. Tapi dah segitu-gitunya makan. Dibanding pahala saum. Ini kan. Misal begitu. Lawan. Tidak. Mau baca Quran sedikit. Baca. Aduh, malas ke masjid. Berangkat. Nurut dia pak, enggak akan ngelawan, enggak akan nyelakain, mengeluarkan, tidak, cuman bisikan saja. Nafsu itu kendaraan setan, dan setan itu bisanya cuma ngebisikin saja. Kayak mau ngebales WA, sakit hati, balas, tidak akan saya balas. Diam. Maunya kan ngebales terus, betul? Atau tulis, tapi jangan di send, ya, tulis aja. Biar dia puas nafsunya. Tapi kan yang jadi masalah tuh send-nya. Iya kan? Lawan nafsu ini, ya. Satu lagi, Ustaz, terakhir. Min alamati tiba'il hawal musara'atu ila nawafilil khairat wa takasuru 'anil qiyam bil wajibat. Setengah daripada tanda menurutkan hawa nafsu ialah cetakan dalam mengerjakan yang sunnah-sunnah tetapi malas untuk mengerjakan yang wajib. Setengah dari tanda ciri orang yang menurutkan nafsu adalah cekatan dalam mengerjakan yang sunnah-sunnah tapi malas mengerjakan yang wajib. Nah, ini nafsu begitu. Maka tidak usah heran orang-orang yang nafsu dalam beramal itu, misalkan mau pengen naik pangkat, pengen jodoh, dia akan datang ke orang yang dianggap orang pintar dan cenderung mengamalkan, misalkan sholawat 5550, dia bekas sholawat, tapi sholatnya enggak, ke masjid tidak. Nah, begitulah ciri-ciri orang ingin mengejar nafsu. Ada yang kuat, sholatnya diperbanyak, sholat tahajudnya, tapi tidak ke masjid sholat subuhnya, kalau padahal dia lelaki. Dia kuat saum, bahkan saumnya juga saum apalah, katanya ada yang saum mati geni atau saum apa gitu, saum putih atau saya kurang paham ya, 40 hari, oh, malah itu tidak sunah-sunah juga. Tapi untuk sholat, untuk amalan yang fardu tidak. Juga termasuk senang sedekah sana sini, sedekah sana sini. Zakat gak mau bayar, gak mau bayar. Nah, itu pasti niatnya ada sesuatu tentang duniawi itu. Kenapa sedekah? Supaya aib saya ditutupin lah, supaya gak kebongkar. Dan ini pemulus, supaya cepat-cepat saya naik pangkat, karena udah 3 tahun tertunda, teman-teman saya udah naik semua. Tinggal saya yang belum, saya harus tingkatkan nih, masih makan anak yatim gitu. Jadi senangnya tuh kepada aksesoris tetapi tidak pada isinya. Harusnya yang fardu dulu, kayak pakaian ini kan yang penting dulu, baru pakai kopiah kan tidak penting. Ah, saya tidak boleh mendeskripsikannya, bisa salah. Yang wajib dulu, baru yang sunnah. Karena wajib itu dilakukan berpahala, tidak dilakukan dosa. Kalau yang sunnah dilakukan berpahala, tidak dilakukan, ya sayanglah, gitu ya. Oh iya, sunnah itu bukan berarti merasa aman tidak melakukannya. Karena itu sesuatu yang bisa mendatangkan cinta Allah. Memang tidak apa-apa, tapi ya sayang kita tidak tahajud, benar? Sayang kita tidak baca Quran, sayang sekali. Jangan, ah deh, ini mas sunnah, gak apa-apa. Kata siapa, gak apa-apa. Kita akan kehilangan peluang dicintai Allah. Karena kan Allah tuh akan mencintai sesudah kita bersegera kepada yang fardu dan memperbanyak amalan sunnah. Hati-hati tuh yang suka wirid-wirid. Oh, ya rojak, ya rojak, ya rojak, ya rojak, ya rojak. Tidak sepenuhnya salah menyebut ya rojak. Tapi kalau ya rojaknya puluhan ribu, tapi sholat tidak, amal yang lain tidak, itu cenderung nafsu tuh, pasti ada kepentingan dunia. Kalau gitu kan ada yang surat, baca surat Yusuf, kenapa? Pengen jodoh, idkola Yusufu li'abi, oh terus aja gini, melet. Jangan risau ya dengan keperluan kita, keinginan kita, harapan kita, karena Allah sudah tahu persis masalah kita, keinginan, harapan, bahkan yang belum terpikir saja Allah udah tahu, karena kita tuh milik Allah, ciptaan Allah, hardware dan software kita tuh Allah yang desain. Kita nggak ngerti kenapa ada cinta, benar? Cinta apa coba cinta? Hah? Gambarkan cinta apa? Bingung. Kenapa pakai jatuh cinta? Kenapa ada sayang? Cemburu, coba apa itu cemburu? Bentuknya seperti apa? Ada marah, ada jengkel, Nah, semua ini harus dikembalikan ke Allah. Karena dia nafsu. Kenapa lihat sesuatu? Rei-rei. Kenapa rei-reian? Kenapa lihat beton? Enggak. Kan lucu kalau lihat beton, rei-rei. Nah, karena Allah yang menguji kita. Makanya selalu minta ke Allah, minta. Mungkin ada yang sudah syahwatnya menggebu, tapi belum ada pasangannya. Ya minta ke Allah supaya diredakan. Jangan cari solusi yang tidak disukai Allah, karena tidak akan jadi reda. Lah syahwat juga Allah yang menciptakan. Gitu hadirin. Makanya masalah terbesar mah, kalau kita tidak terkait ke Allah dalam segala urusan. Mau mikir juga harus ke Allah. Ini otak bikinan Allah. Kalau Allah gak kasih ilham, gak kasih ide, ngelantur ini otak. Benar? Halo? Apa sih yang bukan milik Allah, ada tidak? Jawab hadirin. Apa yang bukan milik Allah? Semuanya milik Allah kan? Apa yang tidak dikuasai oleh Allah? Semuanya dikuasai Allah. Adakah yang bisa terjadi tanpa izin Allah? Hah? Jawab yang betul. Jangan begini, kalau gini tidak ada. Tidak ada. Mau apapun, pasti yang kita inginkan itu ada dalam kekuasaan Allah dan milik Allah, dan baru bisa terjadi dengan izin Allah. Bergabung jin dan manusia, seluruhnya mau memberikan sebutir nasi saja, tapi kalau Allah penguasa takdir tidak mengizinkan, tidak akan dapat tuh. Mau janji apapun, mau kompakan, enggak kejadian. Termasuk orang mau mencelakakan kita, mau nyelakain, tapi Allah tidak menghendaki, enggak bisa celaka. Ini tubuh milik Allah, hadirin. Tidak akan jatuh sehelai rambut pun tanpa izin pemiliknya, enggak bisa. Makanya selalu bersama Allah. Ingin sesuatu, minta ke Allah. Takut sesuatu, berlindung ke Allah. Jadinya Allah, Allah terus, Allah. Dan itu yang paling disukai Allah tuh. Fadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikirlah sebanyak-banyaknya, niscaya engkau beruntung. Masya Allah. Masalah kita tuh adalah tidak nyambung ke Allah. Dah. Silahkan. Adapun nyambungnya cuma nyambung lisan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu. Hatinya mah enggak. Kayak seperti tadi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tungguin sih, gue lagi zikir nih. Subhanallah, subhanallah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Enggak pakai hati. Nah, mulai nyambungnya pakai hati, hadirin. Asik hadirin, karena kalau nyambung dengan selain Allah menggelisahkan, nyambung dengan Allah menentramkan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Wah, masa kita zikir terus? Iya, kalau zikir terus, fadkuruni adkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Allah tahu kita zikir, baik dengan lisan, pikiran, hati, pasti Allah tahu. Nanti hadiahnya, hati ini ditenangkan, pikiran dijernihkan, diatur, kalau kita akan dapat ilmu, ilmunya nanti kita digerakkan, apa ilmunya yang datang, atau kita yang ngedatengin ilmu. Kalau memang pertolongan Allah lewat seseorang, seseorangnya akan didatangkan ke kita, atau kitanya yang ngedatengin, diatur ketemuannya. Kalau orang itu lagi sebel, tinggal dibalikin hatinya jadi seneng. Kalau orang itu kopet, tinggal dibalikin jadi derma. Pokoknya semua urusan mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Adakah orang yang pintar bisa menyelesaikan masalah tanpa pertolongan Allah? Jangan sok pintar. Pintar-pintar juga dikasih kejedot pingsana, gak pintar lagi, ya kan? Adakah yang perkasa yang bisa melakukan banyak hal tanpa pertolongan Allah? Ada seseorang, Pak, wah jagoan bela diri, kena penyakit perut, toilet sekarang. Begini aja, gak bisa gelut dengan siapa-siapa. Dengan bakteri aja udah gak berdaya, Pak. Dikit-dikit, toilet. Gagah tuh, Pak. Tapi udah kurang gagah di toilet maya. Ganteng juga kalau di WC beda senyumannya ya. Oh maaf ya, ini nggak ada gagah tuh, nggak ada jagoan. Makanya hati-hati nih, yang otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, ah petantang gampang, virus, nyamuk, demam berdarah. Mau binaragawan, ah lewat, mau dan satu dan dua dan dia bisa dan sebagainya. Hati-hati heh, yang kulitnya merasa mulus, dipamer-pamer, gampang bagi Allah. Tinggal dikirim eksim atau apa ya. Lah semua kuman milik Allah, semua bakteri milik Allah, semua virus milik Allah. Gak ada yang bisa lari. Jangan centil. Gampang bagi Allah ngambil apapun yang dicentilkan. Tidak boleh terjadi percentilan. Apalagi lelaki centil gak nyambung. Biasa-biasa aja. Lempeng, lurus, jernih. Gak usah banyak gaya. Capek banyak gaya. Capek. Capek hati kita, karena lebih sibuk dengan penilaian orang tuh capek. Suka ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Hati-hati, potret-potret di status tuh. Yang tahun ini, potretnya ya. Dan gak pakai yang 360. Saya sering terkecoh. Nara ripu. Just the way you are dong. Aduh. Maksudnya berani tampil apa adanya. Iya, apalagi mau reuni, hati-hati. Nyata itu hadirin ya. Kenapa potret sebelum reuni bagus-bagus? Eh, gening beda. Ganti dengan potret sekarang, eh. Jangan pakai potret waktu remaja, itu kebohongan publik. Itu kita ingin diakui orang lebih dari kenyataan. Capek hidup kayak gitu. Benar? Ingin kelihatan lebih putih, capek. Ingin kelihatan lebih jangkung, capek. Ingin kelihatan lebih langsing, tahan napas, capek. Ingin kelihatan lebih kaya, banyak cicilan, capek. Ah, just the way you are. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah sajalah yang jadi saksi. Merdeka. Benar? Hari kemerdekaan tuh hari kemerdekaan dari bertopeng, sibuk ngebangun topeng sampai lupa membangun isi. Terima kasih hadirin sekalian, cukup segitu. Lah yang ceramah siapa? Maksa agen, tidak boleh terjadi pemaksaan, terima apa adanya. Biasanya selama selesai jam 11:30. Ini jamnya nih. Udah mati pantesan. Sok kita tukar pikiran. Ada yang mau didiskusikan? Tidak harus pertanyaan hadirin. Siapa tahu ada nasihat yang lebih manfaat. Atau mau dikasih PR? Mau dikasih PR tidak? Rasulullah SAW punya dosa tidak? Punya dosa tidak? Tidak punya. Rasulullah kan maksum. Berapa kali beliau istighfar sehari? Ada 70, ada 100 kali. Kita punya dosa tidak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Berapa kali istighfarnya? Tiga puluh tiga atau lebih soleh dari Nabi Muhammad pak. 100, oh mirip Nabi ya, tidak punya dosa. Itu masalah kita. Dengar Bapak Ibu yang baik, manusia tuh pasti ingin tiga hal. Bahagia, mulia, selamat. Benar? Mana yang paling penting di antara tiga tadi? Bahagia, mulia atau selamat? Selamat. Dan bahagia tidak selamat, mah tidak bahagia. Mulia tidak selamat juga celaka. Jangankan kita, binatang saja instingnya cari selamat. Coba kejar lalat, pengen selamat. Nyamuk juga, itu yang primitif. Masa segede gini gak pengen selamat? Tapi banyak pak yang mencari kesenangan dengan perbuatan yang mencelakakan. Zina, berapa lama kesenangan zina? Tapi hukumnya layak dirajam tuh orang yang berzina kalau sudah berkeluarga. Kalau ada di negara yang hukumannya hukum Islam, itu dirajam. Belum lagi kena penyakit kelamin, kena HIV. Demi kesenangan sesaat, celaka dia. Belum lagi di akhirat nanti. Dan zina itu hutang. Kalau orang berzina tidak taubatan nasuhah, mesti ditebus oleh keturunannya nanti. Na'udzubillah min dzalik. Tidak sebanding. Makanya yang penting dalam hidup ini, kalau visi keluarga kan, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu kan visi keluarga. Jadi selamat intinya mah. Nah sekarang, apa yang membahayakan kita? Siapa yang membahayakan kita? Tolong jawab. Nah, apa? Tenang. Yang membahayakan kita itu dosa dan kesalahan diri sendiri yang tidak ditaubati. Benar? Halo? Jadi yang membahayakan kita itu siapa? Jawab hadirin ini. Aduh. Mana mukul kemana? Apa? Dosa dan kesalahan diri sendiri. Lalu kenapa sibuk mikirin dosa orang lain? Jawab ibu-ibu. Kenapa ibu lebih sibuk memikirkan dosa dan kesalahan suami sampai lupa kepada kesalahanmu sendiri? Kenapa waktu itu saya heboh ibu mikirin saya? Bukan mikirin suami sendiri. Itu aja gak keurus. Jangan diungkit-ungkit lah, sudah 13 tahun. Sudah lupa ya Bu ya. Emang apa sih yang ibu lupakan? Memang kalau orang sudah tua, itu ada 3 ciri. Masih ingat ciri orang sudah tua? 1, pelupa. Yang kedua dan yang ketiga, saya lupa tuh nanti. Lanjut. Jadi aneh Bu, Pak, kita lebih sibuk nyari-nyari kesalahan tetangga dan nyari kesalahan orang lain itu bukan untuk diperbaiki, untuk memuaskan nafsu saja. Aneh. Nyari kesalahan orang sampai kita jadi tambah dosa. Nyari kesalahan suami sampai ibu nambah dosa. Nyari kesalahan istri sampai suami nambah dosa. Enggak nyambung hidup kayak gini. Harusnya apapun yang terjadi digunakan untuk mencari kesalahan dosa untuk ditobati. Itu yang benar. Istri galak, astagfirullahaladzim. Apa dosa saya ini? Kenapa istri saya kok judes begini? Ungkit-ungkit terus kesalahan saya. Dikit aja saya dimarahin, astagfirullah. Jangan-jangan saya suka marah ke karyawan. Jangan-jangan mata saya sering lihat sekretaris di kantor, di jalan, astagfirullah. Istri tidak lihat, Allah lihat, astagfirullah. Nah gitu Pak, istighfar. Istighfar itu yang benar Pak. Ya Allah, engkau tahu selama ini saya istighfarnya enggak benar, astagfirullah. Iya Bu, insya Allah. Iya. Tenang aja. Ampun ya Allah, ampun. Itu digerus terus tuh dosa tuh. pada waktunya tinggal dibalikin itu hati istri oleh Allah. Astagfirullah ya Allah. Pas dengar ceramah tentang wan istri durhaka, astagfirullah. Aduh, astagfirullah. Saya durhaka. Diatur oleh Allah pada waktunya, dia datang ke majelis taklim, dipilihkan oleh Allah ustadznya yang ceramah tentang istri durhaka. Kebeg, kebeg. Nggak usah dinasehatin oleh kita, karena kita nasihatnya nggak mempan, ya kan? Suami ke istri susah nasehatin, karena istri udah tahu modal suami. Nggak mempan, Pak. Ibu, sing soleha, deh, soleha, soleha. Bapak kayak jauh, bisa ruksak, Pak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pak, saya minta maaf, udah gak apa-apa Bu. Sebelum Ibu minta maaf juga, semuanya sudah bersih. Tapi omongan, udah gak usah diungkit-ungkit, gak apa-apa. Aduh, naik derajat, betul ya? Aduh, kata istri teh, udah saya sakitin suami saya. Ternyata tenang aja. Giliran saya mau minta maaf, ternyata saya sudah dimaafkan. Astagfirullah. Gak apa-apa Bu. Aduh, manis ya, jarang lelaki kayak gitu hadir. Loh, ada dalilnya hadirin. Ya, saya teh seneng kalau yang suaranya indah membacakannya gitu, selalu ada alasan. Lanjut, jadi istighfar, setuju? Ibu juga gitu, suami teh gak menghargai, jerih payah tidak dihargai, gak apa-apa. Terus istighfar, udah gak apa-apa, kalau dengar HP bunyi tenang, gak usah lihat kiri kan. Gini, aduh ini mana ilmu teh, dengerin tuh. Kalau orang HP-nya bunyi, pertama enggak ada niat itu ngebunyiin HP di sini, benar? Enggak ada niat sama sekali. Yang kedua, enggak usah dilihat oleh kita juga, udah tertekan gitu. Dulu ada bapak-bapak, aduh, dia enggak tahu cara ngematiinnya. Didudukin, ya bunyi, ya getar, hadirin, aduh. Nah, ini serius. Udah diam dan mesti bakal berhenti tuh HP itu, ya kan? Kita harus jaga perasaannya. Tenang aja, nggak apa-apa Bu, nggak ada yang dengar kok gitu. Itu malah ngebohong lagi. Lanjut, penting ya latihan hati, betul? Kalau nggak, semau kita aja. Nafsu pasti emang Bu itu bunyi. Nggak usah diomongin juga udah kedengeran, udah tahu, udah sengsara kok. Iya kan? Iya kan? Apalagi ada yang bawa anak nangis. Shh, Bu, anaknya jangan nangis. Ini juga lagi dibekem Bu, kan kasihan. Kasihan, kan? Anak nangis normal lah, disimpan di rumah nggak ada temannya, benar? Dibawa dan nggak mau ibu anak nangis, anak juga nggak ngerti, dia mungkin panas atau apa. Ya udah, dan tidak lama. Pengalaman saya dakwah kalau ada anak nangis enggak lama. Udah tenang saja, tenang aja Bu. Mungkin panas atau apa. Kalau mau di luar boleh, di dalam juga silakan. Nyaman semua. Kita saudara, benar? Ah, begitulah hadirin. Hati teh tahan, kendalikan, sing sabar. Nafsu mah pengen ngomong, "Bu." Jadi dua suaranya, suara anak dan suara dia. Silakan Ustaz. Ya, ya dari ayat sebelumnya. Dari 32. Kita lihat surat Fusilat. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Lanjut, wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha قَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Masya Allah. Sing sabar ya. Sabar itu menahan diri. Tidak harus setiap ingin bicara kita bicara. Tidak harus setiap ingin berkomentar kita berkomentar. Tahan, tahan. Sampai kita yakin perkataan kita ini niatnya benar, perkataannya benar dan manfaat. Kalau kita belum yakin, diam saja. Termasuk balas-balas itu. Kalau ada yang gak enak, tahan. Karena kalau kita reaktif, tidak sabar, maka cenderung nambah masalah. Benar? Sing sabar, hadirin. Sabar itu indah. Orang yang tidak bisa sabar, tidak bisa menahan diri, tidak bisa mengendalikan diri, dia adalah bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi. Dan orang itu akan diluluhkan hatinya oleh Allah kalau kita sabar. Kita tidak perlu berusaha keras agar orang lain suka ke kita. Tidak perlu. Tidak perlu agar istri suka ke suami, anak-anak suka ke orang tua, agar suami cinta ke istri, tidak, itu di luar jangkauan kita. Kita ingin wajar, tapi itu di luar jangkauan kita. Yang harus kita lakukan adalah kita memperbaiki diri supaya disukai Allah. PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Itu saja fokus hari-hari kita ya. Setuju? Di pesantren mah. Ini Bu, intinya apa yang harus kita lakukan setiap saat? PDLT, perbaiki diri, tobat maksudnya. Terus cari informasi tentang kekurangan, kesalahan kita, lewat siapapun. Baik yang enak, yang tidak enak ngomongnya, itu kan penting bagi kita. Dan tobat, lalu lakukan yang terbaik. Dan yang terbaik itu harus tanpa pamrih. Bapak kalau mau baik sama istri, pola aja Pak. Tapi istri saya enggak tahu terima kasih, itu urusan beliau. Urusan kita adalah melakukan yang terbaik dengan ikhlas. Ya, ada waktunya nanti. Ya, tapi kelihatannya enggak ada perubahan. Ya, enggak tahu kalau memang enggak rubah-rubah, mungkin nanti adalah cara Allah. Apalah gitu. Ya. Tapi yang pasti mah tidak pernah disia-siakan oleh Allah. Orang yang bertobat dan memperbaiki diri, Allah innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah sangat mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Jadi enggak capek pikiran tuh hadirin. apapun masalahnya bawa, oh saya harus tobat, saya harus tobat. Dan memang yang bahaya kan dosa kita. Memang, misal kita kecurian, copet itu udah pasti salah, dosa, dia nyolong. Tapi kenanya dompet kita yang kecurian, itu ada dosa kita di sana. Evaluasi, siapa tahu tidak bayar zakat. Saya bayar, ya tapi zakat fitrah, ya. Zakat mal gimana? Atau di korting? Nah, Allah tahu itu hitungan yang kita tidak bayar itu. Atau uangnya banyak dipakai kesenangan nafsu, tapi disedekahkan kurang, tidak mau wakaf, tidak mau sodakoh. Hah, ada jalannya Allah nguji dengan harta kita. Gitu. Ibu bapak sekalian, informasi terima kasih nih kepada semua dermawan. Alhamdulillah ini baru dapat laporan kita, ya kok saya nggak bisa ditunjukkan ya, nanti di Instagram saya mungkin ada 29 perahu. Berapa perahu yang dibagikan? Di mana dibagikannya perahu? Ya bukan di sini, hadirin. Untuk saudara-saudara kita yang kena musibah kemarin, banjir di tsunami, alhamdulillah 32 perahu sudah diserah terimakan. Jadi ini yang gini-gini tuh Bu, tahun kemarin 128 miliar rupiah setahun. Tahun ini targetnya 170 berapa? TPU? Tidak peduli? Oh ya, saya tidak boleh melukai perasaannya. Enggak apa-apa, lupa juga ya. Senjata makan tuan. Suka telat sadarnya. Bawa ke rumah ini ya, masukkan uang ke sini. Kalau sudah penuh gimana, A? Terserah mau dibawa ke sini bulan depan boleh. Kalau ada tetangga yang sakit, ambil aja, kasihin ke yang sakit. Yang paling boleh. Yang penting kan tiap hari ibu sedekah. Yang terpenting dari program DT Peduli adalah jamaah itu jadi semakin dicintai Allah gara-gara banyak amalnya. Kalau dikumpulkan, alhamdulillah ribuan beasiswa dari sini. Dari sini ada masjid di Palestina, di jalur Gaza. Hampir 200 santrinya penghafal Quran. Ada juga di Suriah khusus anak-anak yatim piatu. Ada juga di perbatasan Jordania, di padang pasir ada fasilitas. Jadi banyak manfaatnya, silakan dibawa dan diisi. Terus ibu-ibu, bapak-bapak juga yang minat pahala mengalir setiap waktu, ada gak yang minatan? Ah, saya tuh ingin kalau saya meninggal pahalanya ngalir aja tiap hari. Ayo tuh beramal jariah, wakaf. Ayo punya uang teh jangan ditaruh aja, mau ngapain ditaruh di bank? Lihat enggak, megang enggak, make enggak, kan ada catatannya. Sini catatan saya bikinin, mau? Enggak ada apa-apanya, keluarin sebagian, jebet-jebet, jangan ragu-ragu. Mumpung hidup, kalau udah mati udah. Masih mending kalau anak-anak kita ngerti beramal. Berapa banyak yang orang tuanya mati, anaknya bertengkar tuh. Ada yang tukar pikiran, konsultasi, AA gimana ya? Kakak sulung kami tuh tidak mau menyelesaikan urusan waris ini. Tiap kali ngobrol waris, pasti nyimpen golok katanya di meja. Sok, ngobrol waris nih. Aduh, itu orang tua sedih sekali seperti itu. Ya, boleh silakan kalau nanti mau mewakafkan apa aja. Karena di Darut Tauhid ada lembaga wakaf produktif. Alhamdulillah, mungkin kalau ada yang melihat ke Darut Tauhid, namanya wakaf produktif. Jadi wakaf itu selain makmur juga beranak tanaf wakaf lagi dan beranak pinak untuk mengelolanya. Masya Allah, alhamdulillah. Karena kami tidak nerima wakaf kecuali yang bisa dipertanggungjawabkan, gitu. Rumah saya diwakafkan boleh? Ya, boleh atau ya. Lalu saya tinggal di mana? Ya terserah ibu atau mana. Ada banyak sekarang yang trennya itu wakaf karena menyadari. Kan enak sekali Pak kalau wakaf dipakai baca Quran tiap hari mengalir. Contoh tuh yang santri serua ini Pak yang di Pamulang, beliau mewakafkan sebelum wafat tanahnya tuh sekitar 9.000 meter di agak dalam, ada danaunya. Saya sudah bicara ke anak-anaknya, bapak ingin wakaf supaya ngalir, menjadi bekal pulang. Anak-anaknya suka cita mengizinkan, wakaf lalu meninggal. Ini pesantren pak, masya Allah, di sana sekarang 300 kurang lebih santri yang tidak membayar ya. Saya tidak begitu tertarik nyebut santri duafa, asa gak enak dengernya ya. Tetapi cuma-cuma lah, beasiswa, full beasiswa, SMP, SMA, makan, tempat tinggal. Mereka ngaji, mereka di sana wudu, sholat, itu pahalanya ngalir kepada yang wakaf itu pak. Tiap saat tuh, aduh, saya emang ngiler, ya Allah enak betul si bapak, tiap detik tuh ngalir pahala. Ini orang cerdas. Mau apa tanah terbanyak, gak dipakai sama sekali. Kalau punya rumah, sementara belum A, saya belum sanggup mewakafkan A, udah pakai rumah tahfiz atau siapa nanti yang mengelola, supaya tiap yang ngaji, pahalanya ngalir sama yang punya rumah. Ya, ayo hadirin, ini teh wajah-wajah bakal meninggal nih. Serius, akan ada yang tidak begitu lama lagi. Ya, ya. Kenapa jadi pada nunduk begini? Tenang pak, saya bukan malaikat maut ya. Atau mungkin saya pulang dari sini udahan. Harus banyak ngomongin mati, banyak mempersiapkan diri kematian. Tidak ada salahnya nyiapkan kain kafan, ukur untuk ukuran kita ya. Tidak ada salahnya kita juga siapkan wasiat kalau meninggal nanti dikubur di mana. Lebih baik begitu. Dah pasti mati dan kita tidak tahu kapan akan mati. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan sambil bersedekah ya. Amalkan yang tadi, coba sekali-kali dites. Jangan ragu-ragu, jebet aja. Nanti akan diumumkan bulan dua minggu lagi ada peningkatan atau tidak ya. Ya, silakan. Jangan karena saya hadirin atau jangan takut diumumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, ya, ya. A mau nanya ini tuh A. Menurut A, apa sih makna tafakur dan tadabur A dalam keseharian? Ini pas lagi di Bandung, sedang berkunjung para ulama MUI yang harusnya pada zuhur datang lebih awal, jadi minta disapa. Jadi saya minta izin kalau nanti sedikit menyapa yang di Bandung ya. Apa pak? Tafakur dan tadabur. Tafakur dan tadabur dalam keseharian kita. Tafakur teh sederhananya memikir. Apala tatafakkarun. Kenapa kamu tidak mikir? Tapi mikirnya tuh mikir yang benar-benar utamanya adalah bisa tafakur tuh kan ada lima yang utama tuh pak. Satu, menafakuri, mentadaburi juga ya Al-Quran. Mikir, membaca, memahami, mengambil hikmah dari Al-Quran satu. Yang kedua, tafakur tentang hikmah ayat-ayat kauniyah, jadi seperti ini kejadian alam itu ditafakuri juga. Kayak lihat nyamuk. Ini teh mau ngobrol, mau mendengar. Saya tidak boleh ganggu yang ngobrol. Jangan jadi rame. Kita biarkan yang ngobrol, mungkin ada obrolan yang penting. Kita harus berbaik sangka. Walaupun susah berbaik sangka. Yang kedua ditafakuri misalkan lihat nyamuk, nyamuk dengan cecak, tafakur kita tuh pak, nyamuk dia dari got, cecak di sini, mana yang lebih hebat, cecak nyari nyamuk, nyamuknya ngedeketin cecak, oh ternyata nyamuk yang ngedeketin cecak, memang cecak bergerak tapi tidak seberapa, dibanding dengan gerakan nyamuk, benar? Oh, berarti rezeki yang lebih hebat dibanding nyari, benar? Ingat lagi tafakuri kita di perut emak dulu, di perut ibu. Rezeki atau kita yang ngejar? Rezeki yang ngejar. Lihat waktu bayi, oh iya ada air susu ibu. Ibunya gak punya air susu, oh sapi yang ngeluarin. Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin. Oh ternyata yang ngedeketin bukan sapi, air susunya ibu. Ah, ibu mah suruh tafakur teh salah wae. Mana ada sapi ngedeketin bayi, bu. Coba lebih tenang, ya. Gitu, Pak. Yang ketiga, yang ditafakuri itu adalah, satu tadi apa? Tafakur dan tadabur Al-Quran. Yang kedua, tafakuri hikmah ayat-ayat kauniyah. Dan yang ketiga adalah tafakur tentang nikmat yang Allah berikan. Ini jarang. Mikir atuh, apa yang Allah berikan? Ada enggak sih karunia Allah? Jawab hadirin. Adakah karunia Allah? Sedikit atau banyak? Banyak atau melimpah? Melimpah atau melimpah ruah? Setiap minggu atau setiap hari karunia Allah? Setiap saat atau hadirin yang gini-gini harus dituntun? Pernahkah Allah lupa mengurus kita? Adakah yang kurang dari karunia Allah untuk kita? Jawab. Tuh, gitu. Jadi kalau orang nelangsa teh pasti kurang syukur. Seorang raja gelisah terus. Duh. Cik atuh kasih tahu kenapa hati saya tidak tenang padahal kerajaan segini besar, harta melimpah ruah. Bala tentara sangat perkasa dan banyak, tanah luas, kenapa hati ini tidak tenang saja? Cik kasih tahu, tuh lihat saya iri sama tukang kebun itu tuh, di bawah kerajaan ada tukang kebun. Tenang hidupnya, kalau udah capek berbaring di bawah pohon, tidur nyenyak, makan ala kadarnya. Kenapa saya makanan enak tapi gak pernah bahagia? Oh paduka. Itu tuh karena rumus 99. Apa 99? Coba paduka beri petani itu 99 dinar emas. Coba kirim aja ke rumahnya malam-malam tuh oleh pengawal. 99 dinar emas. Tulis di atasnya 100 dinar. Aduh, terima kasih raja baik. Bilangin salam ke raja. Waduh, Pak. Orang sederhana tiba-tiba dapat kepingan emas segitu banyaknya. Pas dihitung, loh, kok 99 kurang satu nih. Mulai fokus mikirin yang satu, mana satu lagi ini. Jangan-jangan nyelip nih di kotak, dibongkar kotaknya. Nggak ada, mungkin jatuh di luar, dilihat keluar. Mungkin di jalan jatuh, disusuri sampai ke kerajaan semalaman tuh. Besoknya tuh udah ngantuk, mikir aja. Pagi-pagi saja lihat, hei, ini ke penasehatnya. Penasehat, kenapa petani itu? Jadi kucel, murung, mikir, gak seperti biasanya. Nah itulah paduka. 99 tadi. Dia lebih mikirin satu dinar yang belum ketemu daripada mensyukuri 99 dinar yang sudah ada di rumahnya. Jelas hadirin, kenapa wajah ibu-ibu kara rucel begitu? Bapak kenapa? Karena mikirin yang satu. Ini perumpamaan bagus sekali hadirin. Ibu mampunya gelang, gelang tetangga yang dipikir, atulir. Masih ingat yang lebaran? Dia tertekan. Karena lebaran adik kakaknya pada punya gelang bagus, cincin bagus, kendaraan bagus. Ini keluarga sederhana nih yang tengah ini. Pak, beliin gelang dong. Bu, bukan gak pengen. Tapi dari mana? Saya malu dong, Pak. adik punya gelang, kakak punya gelang, saya lebaran nggak mau pulang. Nah, si istri ini akhirnya cari akal, pinjam ke tetangga. Gelang bagus, Pak. Lebih bagus dari yang punya saudaranya. Berebet segini, Pak. Itu lebaran tes paling semangat salaman. Mau sungkem juga tuh sorodot. Dasar cerita ini ya. Ibu lihat nih anak. Neng, ini gelang bagus sekali. Seumur-umur kamu jadi anak, belum pernah ngasih apapun ke mama. Mama pengen gelang yang ini. Aduh, kudubruk tepa, ada gelang tetangga tuh. Udahlah hidup mah ya, tidak usah pengen, sibuk dengan yang belum ada. Bukan tidak boleh ingin, tapi perlu saja. Kalau ingin tuh nggak ada ujungnya. Ibu pengen tas baru, nggak lama tuh bu punya tas yang lama tuh pengennya sampai ke bawah sholat ya kan. Allahu Akbar, aduh ya Allah, itu tas tuh indah sekali, nggak ada di pengajian tuh. Allahu Akbar. Tapi harganya ya ampun ya Rob. Sami Allah keliman hamidah. Tapi bukankah bisa dicicil ya? 24 kali lagi, ini kesempatan besar. Allahu Akbar. Uang mukanya. Enggak, uang mukanya dari yang ini aja dijual dulu ya. Allahu Akbar. Tapi kan nanti suami, oh ya suami, dan setengahnya, oh ya assalamualaikum. Beres aja. Dari. Begitulah penderitaan. Berapa lama senangnya punya tas? Ayo. Udah gitu seminggu dua minggu bungkus simpen, iya kan, lupa, nafsu itu teh. Udah lah, mau bahagia gak usah banyak keinginan, yang perlu-perlu aja. Makin banyak barang makin nyiksa kalau tidak ada keperluan. Sambil begini saya sambil mikirin barang-barang saya lagi. Astagfirullah, masa gak cocok dengan ceramah nih. Ya, pertanyaan terakhir. Cukup? Kita terakhir ini ketemu ya. Sudah ini kita gak ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi AA banyak menjelaskan tentang nafsu, A. Bagaimana kiatnya ketika kita istiqomah dalam nafsu mutmainah, A. Bagaimana istiqomah dalam nafsu mutmainah? Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Izinkan saya menyapa ya. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada orang tua kami, guru-guru kami, para ulama yang hadir di Darut Tauhid, alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf karena memang Alatif ini setiap hari Selasa dua minggu sekali berkumpul seperti ini. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya, nggak apa-apa ya. Terima kasih, Darut Tauhid itu sudah tertulis di Lauh Mahfudz sebelum kami diciptakan, dilahirkan, karena segala sudah tertulis. Jadi bukan karena jasa seseorang adanya Darut Tauhid, bukan juga karena perjuangan seseorang, tapi Darut Tauhid hadir karena memang sudah ditetapkan Allah, ada saja. Adapun kami-kami yang ditakdirkan, diuji oleh Allah, jadi jalan terwujudnya apa yang Allah tetapkan Darut Tauhid, mohon didoakan saja supaya makin ikhlas sehingga bisa jadi amal soleh. Setiap kelebihan yang ada di pesantren ini pasti adalah karunia Allah sepenuhnya. Adapun kekurangan dan kesalahannya adalah keterbatasan kami dan ladang amal. Bagi bapak-bapak yang melihat ada kekurangan untuk beramal, dibantu diperbaiki, dikoreksi, sehingga bapak pun nanti kebagian amalnya. Alhamdulillah. Darut Tauhid ini sesuai dengan namanya rumah orang yang bertauhid. Harapannya begitu. Karena menyadari saya yang diuji sementara ini mengelola Darut Tauhid masih terbatas ilmunya, maka di balik keterbatasan ini ingin sekali dakwah dengan bukti. Karena ternyata orang itu lebih mudah meyakini kalau ada bukti. Misalkan Islam menganjurkan Islam itu bersih, maka sambil kita berdakwah lebih baik bersih saja. Mungkin Bapak lihat di sana BRTT bersih, rapi, tertib, teratur. Ada yang nanya, kenapa begitu penting BRTT bersih, rapi, tertib, teratur? Karena kalau tidak bersih, berantakan dan tidak teratur, itu juga sedang memperlihatkan sesuatu. Satu, ya, kalau sesuatu yang kotor, berantakan itu memperlihatkan satu, karakter pemalas. Dua, karakter orang yang tidak punya rasa malu. Tiga, karakter orang yang tidak punya rasa tanggung jawab. Empat, karakter orang yang tidak disiplin. Lima, karakter orang yang zolim, karena tidak adil, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu kan zolim. Dan dengan karakter-karakter buruk ini, kalau lembaga Islam kotor, tidak tertib, maka kita sedang memamerkan karakter buruk kita. Oleh karena itulah BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur, itu menjadi sangat penting dalam amal soleh, penting dalam dakwah. Karena kalau tidak bersih, berarti kita menciderai sendiri kemuliaan agama Islam dan menciderai dakwah Islam itu sendiri. Jadi karena baru bisanya sedikit-sedikit, TSP, tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah adalah sedekah. Nah seperti itulah, jadi mudah-mudahan kalau setiap santri tidak buang sampah, maka tidak bertambah sampah. Kalau nyimpan sampah pada tempatnya, maka rapih, tertata sampah. Dan kalau pungut sampah, maka sampah yang ada pun akan sirna. Jadi bersih begitu. Lalu ada yang nanya, apa sih kunci akhlak di sini? Namanya tiga sa di pesantren itu. Saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu. Nah, menyenangkan dan bermanfaat itu tidak bisa akan baik kecuali diawali dengan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu aman dari gangguan lisan dan tangannya. Karena banyaknya amal, banyaknya kebaikan, kalau dia suka ganggu orang, nanti di akhirat muflis, bangkrut. Oleh karena itu pelajaran penting sekali di pesantren adalah pelajaran tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun juga. Barulah diajarin senyum, salam, sapa, sopan santun, dan senang menolong orang. Karena tanpa pondasi tidak menyakiti orang, semua kebaikan itu bisa sirna dengan penyakit hati dan dengan kelakuan buruk. Kurang lebih itulah Pak, mudah-mudahan kekurangan yang ada bisa Bapak lihat, cari dan koreksi sehingga kehadiran Bapak bisa menjadikan Darut Tauhid lebih baik. Sekali lagi terima kasih, selamat menikmati sholat duhur. Mohon maaf atas segala keterbatasan yang ada ya. Nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi, alhamdulillah itu dapat sambutan, sini dapat ilmu juga, dapat ilmu juga? Dapat ilmu tidak? Sebagai penutup ya, mau saya tutup dengan doa, tapi ini saya mau bacakan keuntungan. Jangan ribut ya. Dengar dulu. Keuntungan. Ini. Manfaat anak masuk pondok pesantren. Ini ada yang ngirim nih, bukan dari saya. Satu, bapak ibunya tenang mencari nafkah. Ya benar-benar ya. Kami ya yang liur ya, ngurus anaknya. Dua, anak akan terjaga sholat lima waktu berjamaah di masjid. Benar, santri pasti sholat jamaah. Tiga, anak akan rutin membaca dan menghafal Al-Quran secara teratur. Benar, anak. Ini saya juga baru baca ini dari ibu-ibu, itu bagus pisan, ini benar ini ya. Empat, anak-anak akan terjaga sholat sunnahnya, tahajud, rawatib, duha. Benar. 5. Anak rajin puasa sunnah. Benar. 6. Anak belajar bahasa Inggris dan Arab. Benar. Anak terjaga dari pengaruh pergaulan bebas. Jelas. Sekuat tenaga. Anak terjaga dari narkoba. Tepat. Anak terjaga dari pengaruh HP gak boleh dibawa. Anak terjaga dari kenakalan remaja. Ada sih yang nakal-nakal, tapi insya Allah tidak banyak. anak terbiasa hidup mandiri, disiplin dan sederhana. Betul, dak pesantrennya sederhana. 5-12 anak mendoakan orang tua. Exactly, benar sekali, karena pasti harus suruh mendoakan orang tua. 13 anak menjadi investasi berharga bagi kedua orang tuanya kelak. Masya Allah, tepat sekali. Anak agar belajar menjadi dewasa. Betul. Dan yang 15 anak akan belajar keterampilan dan adab-adab Islam serta ilmu akhlak Islam. Benar. Beliau menulis 15 ini. Masya Allah, benar. Itu benar sekali, hadirin. Langsung mikir, gimana tuh? Anak saya sudah gede-gede, ibunya yang masuk pesantren dengan bapaknya. Namanya pesantren masa keemasan, ya. Di Darut Tauhid usia 45 tahun ke atas itu ada program masa keemasan 40 hari. Boleh pesantren di sana, Bu. Gabung dengan dari mana-mana. Bedanya kalau wisuda nanti, ya. Kalau santri biasa di wisuda yang datang orang tua. Nah, kalau ini yang datang nenek gitu, ada. Nenek wisuda. Nah. Makanya ada Pak Meo di sana. Pak, ada salam dari santri Aagim. Harus tanya dulu program apa, ya. Dosa, astagfirullahaladzim. Harusnya enggak boleh ngomong gitu. Terima kasih ya hadirin. Ustaz Edi terima kasih, Ustaz yang lain terima kasih. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ampuni sekira ada niat yang salah, ada ilmu yang salah yang tersampaikan. Lindungi kami ya Allah dari niat, dari ilmu dan amal yang salah. Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jadikan hati ini hati yang selalu tertuju padamu. Jadikan hanya ridho-Mu yang menjadi impian kami, yang menjadi tujuan kami. Ampuni kami ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa maksiat yang kami perbuat. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami. Sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni dosa yang tidak sengaja. Ampuni maksiat yang sengaja ya Allah, astagfirullah. Ampuni dosa yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa, astagfirullah. Padahal berulang, kami berusaha tobat. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin. Kuatkan iman kami, ya Allah. Berikan kekuatan agar kami bisa menjauhi maksiat, agar bisa menghindari dosa. Cegah kami ya Allah dari perbuatan yang tiada Engkau suka. Lindungi kami dari silau duniawi ini ya Allah. Lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan. Lindungi kami dari syahwat yang bisa mencelakakan. Lindungi kami dari amarah yang membinasakan. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah. Ya Allah, Engkau lah yang Maha tahu kapan hidup kami akan berakhir. Jadikan hari-hari yang tersisa ini seluruhnya hanya untuk-Mu ya Allah, hanya di jalan-Mu, hanya bersama-Mu, hanya karena-Mu ya Allah, hanya agar kami bisa pulang kepadamu. Jangan biarkan kami menjauhimu walau selangkah. Jangan biarkan kami berpaling darimu, ya Allah. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini membawa berkah, maslahat bagi dunia akhirat orang tua, bagi keluarga, bagi keturunan, bagi sebanyak-banyaknya makhlukmu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Teguhkan iman yang masih rapuh, ya Allah. Sembuhkan yang sedang sakit lahir, sakit batin, ya Syafi. Bukakan pintu rezeki, lepaskan dari lilitan hutang piutang, ya Ghani. Ya Razak, cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Berikan pendamping terbaik, ya Allah, yang menantikannya. Pernikahan yang berkah, keturunan yang soleh-soleh. Ya Allah, mudahkan segala urusan yang membuat kami dekat denganmu. Jauhkan dari segala urusan yang menjauhkan kami darimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berkahi masjid ini, ya Allah. Berkahi siapapun yang membangun dan memakmurkannya. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Wutub alaina innaka anta tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Semoga ada takdir kita berjumpa lagi. Saya mohon dimaafkan ya segala kekurangan kesalahan. Dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Bapak Ibu jamaah hadirin kajian Al-Hikam yang baik hati.